masih pernah hidup sekampung dengan Allah. Sebelum sampai sini ini pernah bareng sama Allah, termasuk bareng sama malaikat, termasuk bareng sama iblis. Makanya Nabi Adam itu tidak pernah diceritani hati-hati sama iblis. Ya udah, oh tahu. Nabi Adam tahu, makanya Allah enggak terlalu ngatur. Tapi anak cucu Nabi Adam ini sudah enggak lihat Allah, enggak lihat musuhnya Nabi Adam yang namanya iblis, enggak lihat. Enggak lihat pembantu-pembantunya Allah itu namanya malaikat. Sudah enggak lihat. Ya sama kayak orang sini kan sebagian besar dari Jawa. Jawa ketika yang bapaknya pertama transmigrasi pindah sini, gak usah diceritani Jawa, tahu. Ya Isukron ini gak perlu diceritani Jawa, bahasanya bahasa Jawa. Tapi nanti anaknya mungkin sudah gak terlalu kenal Jawa. Cucunya ya tambah gak ngerti bahasa Jawa aja kadang gak ngerti. Ada anaknya orang Lampung, aslinya di Jawa, aslinya Jawa, sudah gak bisa bahasa Jawa. Begitu pulang lebaran sama neneknya, nah dengar temennya jaluk, bibinya bilang yang halus kalau minta. Oh jaluk. Dia kan yang gak ngerti. Jaluk, itu temennya, itu jaluk gitu. Bilang, saya halus, kalau yang halus, kalau jaluk. Jaluk. Sama, ada bakul bakmi lewat, ditunggu. Bakul bakminya lewat. Celuk, ya. Gak nolel, itu generasi ketiga. Makanya anak itu masih sedikit ngerti cerita tentang masa lalu. Cucu enggak tahu, sudah mulai hilang. Putu terus buyut, enggak tahu sudah. Apalagi sudah canggah, terus wareng, sudah udeg-udeg, gantung siwur, talangan bodol, ketepok kosok, Makanya untuk menjaga keseimbangan agar manusia itu tetap ingat bahwa ada Allah, nah itu maka selalu diutus Nabi untuk ngingetin, selalu itu ngingetin. Jadi Nabi Adamnya enggak terlalu banyak diingetin, belum tahu Nabi Adam. Tapi anak-anak Nabi Adam yang sudah lahir di dunia sini, ya mengeyel, suruh nikah, silang, gak mau enggak. Ah itu kan maunya bapak. Enggak, ini ketentuan Allah, Allahnya di mana, udah gitu. Itu pertanyaan Qabil. Sampai akhirnya di zaman Nabi Idris, Nabi Idris itu Nabi kedua, itu umatnya sudah berke, sudah tidak umum. Ketika Allah mengutus Nabi Idris itu umatnya ngeyel, sudah bantah. Kamu kalau nurut sama Allah, kamu akan masuk surga. Umatnya ngeyel, loh kok kamu ngajak-ngajak ke surga, apa kamu juga lihat surga? Ya enggak, oh sama-sama enggak lihat aja, ngajak-ngajak. Itu Nabi generasi dua, ya. Nabi Idris, Nabi Adam, Nabi Idris. Nabi Idris umatnya udah gak mau. Kamu kalau nanti nakal, dicatat sama malaikat, memang malaikatnya di mana? Apa kamu juga ketemu? Ngeyelnya luar biasa sudah. Itu baru Nabi Idris. sampai Nabi Idris saking pusingnya ditanya sama umatnya setiap hari, apakah lihat surga, apakah lihat neraka, kok ngajak-ngajak sama-sama gak lihat. Sampai akhirnya Nabi Idris itu minta sama Allah, ya Allah, saya ini Nabi baru kedua, baru kemarin ya, tapi kan saya ini juga gak lihat, surga juga gak lihat, neraka gak lihat, kampung halaman yang asli juga udah gak lihat setelah Nabi Adam. Nah itu maka kemudian Nabi Idris sama Allah disuruh puasa, suruh puasa agar cita-citanya terkabul. Nah itu Nabi Idris puasa, puasa dengan makan sesuatu yang tidak bernyawa. Nah setelah makan sesuatu yang tidak bernyawa, dilalah hijabnya itu buka. Akhirnya Nabi Idris ini bisa lihat malaikat. Loh, oh itu malaikat, hijabnya buka terus lihat malaikat. Akhirnya Nabi Idris, oh mungkin ini jalan saya bisa lihat akhirat itu, biar nanti umat saya percaya kalau kita ini dari akhirat. Nah akhirnya Nabi Idris lihat malaikat matahari. Nah karena lihat malaikat matahari, maka Nabi Idris terus berdoa, ya Allah kasihan itu malaikat matahari, panasnya kayak gitu, buat saya minta ya Allah mudah-mudahan malaikat matahari dihindarkan dari panas matahari. Saking khusyuknya doanya Nabi Idris, dikabulkan sama Allah. Cering, langsung matahari itu gak panas. Nah, Nabi Idris ya kaget. Loh, malaikat matahari kaget. Ya Allah, kok mataharinya gak panas? Iya, kamu didoakan sama Nabi itu di dunia, itu namanya Idris. Waduh, kapan-kapan aku perlu cuti gak ya Allah? Itu gimana? Kalau saya ketemu Nabi Idris, boleh gak? Ya boleh aja. Akhirnya malaikat matahari turun ke dunia menemui Nabi Idris. Ya Idris, apa mas? Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Sampean sudah mendoakan saya, sekarang matahari gak panas. Wah biasa aja. Sama makhluk harus saling mendoakan. Loh. Tapi kok sampean turun ke dunia ini kalau nanti mataharinya gerudung bagaimana? Oh enggak apa-apa, temanku masih banyak, saya kan cuma koordinatornya aja. Oh gitu, berarti malaikat yang banyak itu ada. Oh banyak ya malaikat itu. Oh berarti kalau itu cerita malaikat yang galak itu ada. Oh ada, itu namanya Izrail. Nah kalau gitu boleh gak saya kenalan sama teman sampean yang namanya Izrail? Boleh aja, oh itu juga temanku, nanti tak SMS lah gampang. Tapi akhirnya dikenalkan malaikat Izrail sama Nabi ya. Tapi nanti malaikat Izrail serem. Nabi Idris takut, saking takutnya. Terus malaikat matahari bilang, ya Izrail jangan gitu kamu. Idris takut, berubahlah kamu dengan wajah manusia. Oh ya betul, gak apa-apa. Cing, nah kembali seperti manusia. Nabi Idris gak takut. Ada apa kamu? Enggak ya Israel. Katanya orang itu mati itu kan kamu nyabut. Nah sekarang saya mau nanya, membuktikan. Oh iya saya yang nyabut. Oh nah itu sakit gak? Ya sakit. Saya nyabut, cabut dari pantatnya, dari kakinya. Nah biar saya bisa cerita sama umat saya, boleh gak saya ngerasakan? Oh boleh aja tidur situ, cabut nyawamu. Tidur cabut 10 menit, oh itu dikembalikan lagi. Oh itu dikembalikan, Nabi Idris kaget loh. Saya sudah dicabut nyawa sudah 10 menit tapi. Loh katanya sakit kok enggak? Oh kamu ngamuk temennya temenku, oh ya gak enak. Ya, terima kasih. Nah ini kalau saya hidup lagi, nah kalau yang mati itu kemana? Oh ya tergantung, kalau baik tak kasih ribuan, kalau double tak kasih maling. Oh saya nengok ke sana boleh nggak? Ya, boleh aja, waktu itu juga temanku nanti tak bilang. Nah masuklah ke surga, masuk ke neraka. Lewat silotol mustaqim itu. Akhirnya sampailah di surga. Begitu lihat surga, oh ini tuh kampung halaman saya yang asli. Oh, Nabi Adam dulu di sini dan kita nanti mau kembali ke sini. Ya sudahlah, sampai di sini nanti tak ceritakan ke umat saya. Tapi lama-lama kok enak di sini daripada pulang lagi, ngapain aku udah sampai sini? Enggak, di sini aja, di sini enak. Mau makan tinggal bayangkan udah datang tak piringin. Ini enak di sini. Bayangkan perempuan udah enggak pakai nikah, enggak pakai kasih makan, udah datang enggak pakai baju, enak sih. Udah enggak pulang lagi, aku udah enggak mau. Loh. Mulai kata dijual dulu, ya Idris. Jangan gitu. Ini kamu belum boleh di sini. Syaratnya di sini mati dulu. Sudah kemarin 10 menit. Juga boleh, udah lewat neraka. Sudah kemarin. Kalau kamu boleh, tanya sama. Ya sudah, kalau kayak gitu. Nabi Idris itu yang nabi. Begitu lihat walal akhiratu khairul laka minal ula. Ternyata kampung halaman kita yang asli di sana itu lebih enak. Gak mau turun. Jadi sampai jangan membayangkan surga itu gak enak ya orang umum. Oh, Nabi Idris gak mau turun lagi. Oh, gak ada yang jelek kayak begini, gak ada cantik semua. Gak ada orang pacaran, ngapain lo langsung ditumbruk aja boleh, ngapain pacaran. Gak ada. Terus gak hamil-hamil. Jadi gak ada, jual pil KB. Kalau di sini gak ada pil KB, adanya PKB. Loh ini loh. Nah itu Nabi Idris gak turun lagi. Makanya semenjak itu manusia kehilangan laki-laki. Apa? Kehilangan laki seorang nabi. Lah umatnya Nabi Idris itu nunggu nabiku mana ya? Hilang ini nabiku. Maka umat Nabi Idris itu nunggu nabi sampai akhir zaman. Sampai Rasulullah itu turun, umatnya Nabi Idris itu masih nunggu. Nah sampean mesti mikir kan, itu cerita dari mana tadi itu? Di hadis gak ada, di Quran ya gak ada. Itu adanya di mana? Adanya di Taurat. Kenapa saya kok sampai bahasa ke kitab Taurat itu dulu? Ya karena ketika baca Quran, ahlul kitab itu kan tiga. Satu Yahudi, penjelasannya ada, umatnya Nabi Musa. Yang kedua Nasrani, penjelasannya ada, umatnya Nabi Aisyah. Ada satu yang gak ada penjelasannya, namanya Sobi'in. Sobi'in itu kan ahlul kitab, tapi gak ada penjelasannya. Ternyata cari. Oh ternyata penjelasannya ada di kitab Taurat dan Sobi'in itu umatnya Nabi Idris yang sampai zaman Rasulullah, bahkan sampai sekarang masih nunggu nabinya ketelisut di langit. Sekarang ada di perbatasan Iran-Irak, di sekitar Yaman masih ada namanya Sobi'ah Mandaiyun. Nah itu ibadahnya sehari sekali ngadu ke timur. Nah sehari semalam syariatnya harus kuat ngawini istrinya 100 kali. Coklat neo lampu. Dulu syariat kuno itu ada. Ya, makanya wasabi'ina itu di dalam Al-Quran ada, tapi penjelasannya ada di tahu. Jadi jangankan dulu deh gitu. Umatnya Nabi Nuh udah gak percaya, bahkan anaknya sendiri gak percaya. Gak percaya, anaknya Nabi Nuh namanya Kan'an juga gak percaya. Itu baru Nabi ketiga yang masih dekat dengan Nabi ya. Adam Kan'an udah gak percaya. Alah Pak, tak banjir apa. Bapak Edan kemarau di perahu. Lu juga percaya dengan kenabian. Nabi Hud sudah gak percaya. Nabi Soleh bahkan untanya jadi burung. Jadi kenapa? Karena cerita tentang akhirat itu cerita yang gak masuk akal. Makanya akhirat itu tidak bisa diakal-akal. Akhirat itu dipercaya karena Allah kasih hidayah. Makanya jangan sok-sokan, orang gak percaya sama akhirat ya gak dikasih hidayah. Ada ulang kalau mau disebut orang yang ngerti itu banyak. Enggak ada gak iman. Bahkan orang baca kitab juga banyak, tapi gak iman. Jadi sampai jangan membayangkan, karena gak bisa dicerna. Coba sekarang sampai yang tak tanya, ini kalau sampai gak dapat hidayah, pasti ngeyel. Yang bikin ayam itu adalah Allah. Karena sampai yang dapat hidayah, maka percaya. Bagi yang gak percaya, mana ayam itu kalau gak tak kawinkan, yang gak ngedok. Kambing kalau nggak tak kawinkan ya nggak beranak, coba tak kencang gitu, nggak tak kasih makan, mati. Burung mana burung itu tak kurung itu, ya juga nggak bisa beranak. Walaupun berseberangan dengan perempuan burung yang sama, tetap aja nggak bisa beranak kalau nggak dikawinkan. Ternyata nggak bisa share it. Itu makanya bagi orang yang nggak percaya dengan Tuhan ini, itu harus nyata. Makanya orang kayak kita ini sebenarnya kan orang juga gak terlalu paham agama, tapi alhamdulillah dikasih percaya, ya sudah percaya itu aja. Makanya tingkat kepercayaannya macam-macam. Kalau di umat akhir kayak begini, yang Tuhan juga sudah gak galak, Allah kan sudah gak galak. Kalau di awal-awal Allah gak dipercaya, gamuk amin. Umatnya Nabi Nuh gak percaya, mati. Tahu-tahu banjir mati semua gitu. Begitu ada orang ngaku Tuhan, namanya Namrud, habis makan nyamuk. Tuhan masih galak, Allah ini masih keras, masih galak. Macam-macam kalau Gusti Allah bongkok sampai zaman itu. Umat Nabi Musa dablek gitu, ya kelelek gitu laut. Umat Nabi Lut dablek, lempari pakai batu api dari akhirat, plowo bongkok api. Jadi orang nggak percaya sama Allah awal-awal, Allah keras galak. Nabinya ya hebat-hebat, siapa nggak percaya? Oh, Nabi Musa itu orang ditempiling mati, so penting tak ngandel. Walaupun tak percaya tetap aja takut. Tongkat lempar jadi naga, serem tetap. Sampai tak percaya, ya tetap mana pokok-pokok tetap lari. Nabi Isa orang mati di bangun, bangun tetap. Jadi Tuhannya galak. Utusan Tuhan itu kelihatan hebat. Makanya terus diutus Nabi, diutus Rasul dan ingat. Nah, sampailah kemudian manusia menjadi kayak kita ini, yang kecil-kecil ini. Kalau Nabi Adam ini gede, 60 dirok, tak dirok itu segini. Hanya 60 dirok kan berarti sekitar 50 meter. Nah, orang 50 meter lah ya, sama jet itu orang tinggi. Jalan kaki di sini lari ini setengah kilo, terus Indonesia Raya wis tutup ini. Ya nggak usah dibayangkan celananya seberapa gede ini, gede besar. Besar. Apa bakas katok ini? Loh, iya. Jadi makanya sampean kasih nabi terus itu. Lah ada yang percaya, ada yang tidak. Nah, kita ini termasuk yang percaya dengan Allah, walaupun kadang ramudeng. Ya enggak paham, pokoknya percaya gitu. Kadang sholat aja ya bacanya enggak bisa. Tapi alhamdulillah kita dikasih percaya walaupun tidak paham. Itu lebih baik daripada paham tapi tidak percaya. Wis ngono to, kita ini kan orang-orang yang ya alhamdulillah dikasih percaya walaupun enggak paham. Jadi ya kan kita ini coba tanya satu-satu. Dalil khol itu apa? Ya enggak ngerti apa dari dulu. Tapi sampai yang percaya. Jadi itu lebih berharga daripada sampean dapat ilmu tapi orang ngandel. Makanya kita ini enak, enggak terlalu mengerti tapi percaya. Percaya. Ini Pak Kaji sampai ini, Pak Kaji, Pak Kaji. Ono sing ora ngerti kok dalile haji itu apa? Dia enggak tahu, pokoknya waktu itu daftar terus dapat UNH, terus daftar terus berangkat sana lihat Ka'bah, sampai di sana tengok-tengok, kenapa ya? Ya enggak tahu, ikut teman-teman gitu aja. Terus pulang lagi. Loh, itu lebih berharga. Makanya sampean ada orang sekarang ini ada paling tapi ya enggak percaya. Oh yang bisa baca Quran, baca apa? Apa? Tapi khol ya, enggak percaya. Terhadap Syekh Abdul Qadir ya, enggak percaya. Lah itu lah. Lah ini makanya kita ini alhamdulillah dijadikan orang yang percaya. Wis itu lebih berharga daripada kita ngerti tapi gak percaya. Gak percaya, makanya kita seneng-seneng aja. Malam hari ini walaupun radong ya tetap datang gitu ya. Tapi ngobrol dalil apa gitu kan ini. Ini coba ditanya dalil ya, gak ngerti. Bahkan kalau ditanya Syekh Abdul Qadir lahirnya tanggal berapa, dia gak tahu. Bapaknya namanya siapa? Embo. Tetapi percaya kalau datang gitu ya. Masang tenda, masang apa. Cuman kadang kalau dibilangi sama Kiai Lampung gak terlalu percaya, maka mendatangkan Kiai Jogja gitu aja yang benar. Bukannya waktu Kiai Jogja itu lebih pinter, enggak, kitabnya kodok. Kitabnya Kiai Jawa, Kiai mana, kitabnya ya itu, Qurannya ya itu. Cuman kalau dibilangi Kiai Mahfud itu gak terlalu percaya karena tonggolnya dewe mulai boleh kukuh atau kau Jogja untuk ngantel di kandang ini ngantel mungkin gak tuh. Makanya orang Mekah waktu dibilangi Rasulullah ya gak percaya, yang percaya malah orang mati mati nahis biasa gitu. Jadi makanya saya kedar kesini juga kadang gak terlalu banyak niat apa-apa, gak mau ngaji gak mungkin ini pinter kabe. Orang sini mana ada yang bodoh? Gak ada, pinter semua, bisa serkin semua, bisa download ini. Memang gak blek itu aja. Nah ini peringatan Rasul ingetin, hey, bisa pulang, kamu pulang, kamu pulang. Nah ini gak ada pulang, makanya terus Allah ingatkan. Nah setelah Rasulullah ini beda lagi kayaknya. Zaman Rasul ini Allah gak galak lagi, enggak. Makanya ketika Rasul itu lahir untuk memberikan peringatan yang terakhir, ya orang gak percaya. Masa ada Rasul kok dilempari batu kok kakinya berdarah. Ini kan gak masuk akal bagi orang, bagi orang Arab waktu itu. Lempari kakinya lho kok bocor. Ah pasti Nabi palsu. Lho Nabi yang lain yang serem-serem. Tempiling mati. Tongkat lempar jalan tol. Serem semua Nabi sebelumnya itu. Orang buta dipegang sama Nabi Isa melek. Nabi Nuh begitu kepepet banjir. Nabi Ibrahim kepepet, umatnya dimakan nyamuk, mati, kodok-kodok, mati. Dan begitu Nabi Muhammad jadi Nabi, makanya orang pada gak percaya, gak apa-apa. Dilemparin batu kakinya bocor, wah Nabi palsu. Dikejar umatnya lari. Tuhannya Allah udah gak galak kayak itu. Bahkan Rasulullah ini enggak keras itu enggak untuk memberi peringatan. Karena orang semakin jauh, semakin tidak kelihatan. Makanya Islam ini enggak boleh galak-galak. Karena ini sudah sangat jauh, ibarat orang sudah sangat jauh. Nabi Musa ini masih kuat kayak gitu aja disuruh lembut sama Firaun. Ya lembut. Nah inilah makanya para kiai ini lembut-lembut aja kalau kasih peringatan. Kan gitu. Ya syukuran, penampilannya barang. Tapi lembut, begitu mau mengajak orang untuk berubah, di tempat mereka rusuh itulah diduduki sama ya itu. Itu kan bijak ya. Ya itu enggak kok dari jauh terus enggak. Itu tipologi ulama itu begitu. Ya ini dambruknya dilumbuhi tengah ya. Nah ini yang membedakan, makanya akhir zaman ini umat Islam ini benar-benar diuji. Karena sudah jauh, Nabi Adam itu sampai Nabi Muhammad itu berapa puluh ribu, berapa ratus ribu tahun. Kabarnya semakin jauh, Allah itu semakin tidak terlalu dikabarkan. Iblis juga tidak terlalu kelihatan, apalagi sekarang. Coba dulu zaman kakek-kakek kita, setan itu kelihatan. Tahu-tahu muncul di bawah pohon. Oh, itu. Sekarang mana ada coba? Makanya anak-anak sekarang ceritanya setan. Mana sih? Gak ada. Setannya ada di dalam TV. Setan film. Loh. Ini. Loh, makanya malam hari ini orang kok percaya ini. Alhamdulillah. Malaikat. Para wali dulu 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, malaikat itu masih sering menampakkan diri kepada para wali. Kalau sampai wiritan lama gitu, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, tatanazzalu 'alaihimul malaikat. Malaikatnya turun. Makanya para kiai masih banyak yang sakti-sakti itu. Wong temennya malah malaikat. Dan sekarang mana ada malaikat juga gak jarang menampakkan diri, bahkan mungkin gombel juga jarang sekarang menampakkan diri. Makanya menjelaskan yang gaib itu bagi zaman akhir semakin sulit. Saya 20 tahun yang lalu masih sering lihat hantu itu masih. Sekarang itu hantu itu gak tahu entah kemana, udah gak pernah nampak. Cuma ceritanya aja. Coba yang tua-tua ini dulu sering masih lihat lebat gini. Dulu orang mati penasaran, itu banyak yang jadi hantu melet-melet gini. Sekarang gak ada itu. Orang bekas tabrakan aja dilihat itu ditungguin semalam, hantunya juga gak keluar. Jadi menjelaskan sesuatu yang tidak nampak itu semakin lama kan semakin sulit. Makanya menjelaskan Allah yang jauh ini juga jangan mudah marah. Itu zaman Rasul aja Allah sudah enggak galak loh. Kalau zaman Nabi Isa kesana, bisa galak Allah itu. Udah kamu nantang Allah, mau diam kamu tunggu aja. Ya bongkok beneran. Lah zaman Nabi Muhammad nantang apa gemuk? Jal gemuk, abulah gemuk. Sekarang apalagi zaman bedakan, tambah gak pernah sholat, tambah sukses banyak. Kayak zaman mau ngomong apa sekarang? Loh, ini zaman akhir, sudah gak semudah dulu. Jangankan Allah, hantu aja sekarang jarang-jarang keluar. Dulu kan banyak hantu itu, karena modelnya banyak. Ada gundul pringis. Ono pocong, ono wewe gombel, jerangkong, banaspati. Ah banyak sekali. Karena masih suka keluar, sekarang enggak ada sudah. Yang sering keluar tinggal satu. Suster ngisot. Iku ae film to, Pak. Ini zaman. Dulu gaib itu kelihatan betul, tidur sembarangan di dalam masjid, iso masuk beduk sampean. gurunya. Kita masih sering loh, saya punya temen dawab lagi itu, beli itu, takut kencing ke kamar mandi, di masjid kencing nih ngisar beduk, tidur lagi, pagi-pagi itu tolong-tolong itu tidur beduk itu. Itu bukan mit, ono tenangan sekarang. Allah-Allah beduk, tidak apa-apa, beduk musyrik, bid'ah, tidak apa-apa. Iya, ini loh. Ujaman bayangkan tentang kebenaran yang tidak nampak. Zaman Nabi Adam itu korban itu diterima itu kelihatan. Korban sapi gitu. Kalau yang diterima sapinya hilang. Yang tidak diterima ya sapi ini sih gelung-gelung. Itu zaman Nabi Adam. Makanya korbannya Kobil itu tidak diterima. Itu ketahuan loh masih ada. Lah korbannya Habil hilang, oh diterima. Nah sekarang korban duit nyolong juga gak ada bedanya sama gak ada bedanya nyumbang masjid itu pakai korupsi dan pakai uang halal gak ada bedanya. Gak kok terus yang pakai korupsi terus temboknya pecah gitu, enggak, biasa aja lah. Zaman dulu sebenarnya orang gak percaya sama Nabi Soleh gitu, keluar muntah darah. Sekarang yang sholat dan gak sholat gak ada bedanya. Sholat diterima ya gak terus kemudian sehat, yang gak diterima terus gak putus, gak bisa kencing gitu ya enggak. Ini umat akhir, makanya jadi ulama di zaman akhir gak mudah ya. Itu makanya umat Rasulullah ini yang jadi yang lembut, yang lembut-lembut, yang wahai-wahai itu rata-rata ya cuma semusim. Makanya sampean jangan ikut yang apa-apa salah itu, enggak lama gitu. Itu ya bak musim ya, kayak jamur gitu aja. Banyak ya laron gitu, nanti hilang lagi. Yang sekarang semangat gitu, wah pakai cadar gitu. Tunggu aja nanti cucunya udah gak mau gitu. Kong kita santri yang pakai sarung aja cucunya udah metal sekarang. Kong cuman kayak gini aja loh, kayak kumplok ini aja. Ini sekarang anak cucunya sudah pakai baca apa? Rambut tripil kayak ini. Apalagi yang diumpel-umpel itu, nanti anak cucunya agak keren. Udah ini beragama. Makanya ini coba ya, zaman gak usah. Makanya zaman orang zaman kayak aku gini kok dikasih oleh Allah mau hadir di pengajian itu ya Allah, ya Allah serapun dua anak terus germondok itu udah anugerah. Saya sampai selamat nanti anak mau mondok itu. Hari gini orang dikasih seneng pakai sarung, alhamdulillah. Nah ini zaman akhir, kenapa? Karena tambah jauh ini. Nah makanya agar jarak ini tidak terlalu jauh terhadap agama, maka kita diajarkan oleh para ulama memperingati orang-orang yang hebat yang sangat dekat kepada Allah. Makanya kayak kol ini sebenarnya biar kita ini dekat, kita ini jauh. Udah jauh sholat itu loh sampai ada pak, wis jelas-jelas Allahu Akbar. Itu sak khusyuk-khusyuk itu kalau ada bakso lewat hilang khusyuknya. Lu itu kelas kita. Allahu Akbar. Ya, lu itu nih ada orang banyak. Kalau ada orang banyak, Allahu Akbar. Coba kalau sendiri like. Nah, itu zaman kita sekarang. Jadi jadi semakin tipis. Kenapa? Karena manusia yang semakin jauh urut waktunya dengan Nabi. Zaman Nabi Kula iki lali salat itu Allahu Akbar. Dipanah kakinya enggak kerasa. Itu orang-orang yang di zaman Nabi. Sekarang jangankan dipanah kakinya, ya itu tadi ada bakso ding ding ding ya Allah. Begitu ting ting ting bakso. Ini generasi kita. Sosok-sosokan. Lo generasi kita ini bangun masjidnya gede-gede, wah bagus kayak gitu. Tapi coba nyumbang 500 ribu itu gak diumumkan, protes. Aku ini banget dewa, tak diumumkan. Apa kan ini calon-calon anggota dewan itu ngasih kok gak diumumkan, protes. Ini bukan masalah ikhlas, kiai. Apa? Ini masalah kampanye. Indonesia ini manusia akhir rusak. Nah mudah, enggak mudah. Manusia tambah. Ya, kadang kita ini sudah sujud, sujud plek itu kita ini zaman akhir ini sujud plek. Subhana Rabbiyal A'la, wis muni ngono. Itu lambene muni subhana rabbiyal a'la utek itu kan di dinya ya sing utang sing. Nah ini manusia di zaman itu makanya menjelaskan iman enggak mudah. Makanya ini semua ini benar-benar anugerah hidayah dari Allah. Lo kita ini kan manusia yang main-main semua. Mana ada itu agar Allah Akbar Allah Akbar tinggal SMS ambil anan ini manusia zaman kita Allah Akbar karena depannya bu pakai kaos DPR ini generasi. Zaman gak usah mengandaikan zaman yang dulu. Sahabat Sa'labah bin Abdurrahman di zaman Rasulullah diutus Rasulullah ke Madinah ini menembus dengan kuda. Saking semangatnya di tengah jalan lihat perempuan mandi gak pakai baju. Itu begitu lihat gini langsung saking takutnya sama Allah merem. Dan jatuh dari kuda semenjak itu bersumpah gak akan melek sampai mati saking takutnya pada Allah. Terus sampean cari orang kayak gitu di sini, sampean cari di sini gak ada. Kok kita ini orang gedengnya mesti bolong. Ini zaman tuh. Ini emang nyari orang kayak gitu gak ada. Tapi mau nyari perempuan kayak Siti Aisyah umur 10 tahun cantik, kaya, dinikah sama Rasulullah usia 50, selisih 40 tahun. Saya mencari orang kayak gitu ada di sini, gak ada. Siti Aisyah dinikah Rasulullah dalam usia jarak yang 40 tahun. Itu riang gembira kok, joget-joget. Saking senengnya. Sampai nyari orang kayak gitu sekarang di sini ya enggak ada. Kok selisih 10 tahun aja mau bunuh diri. Bahkan diolok-olok temennya, pasti itu karena perbelit utang gitu. Kan enggak ada. Terus itu Siti Khadijah itu konglomerat punya pembantu banyak. Rasulullah uzlah di Gua Hira itu dibawakan nasi ke atas gunung. Dibawakan nasi ke atas gunung padahal ini konglomerat nyuruh pembantunya bisa. Terus sampai nyari orang kayak suami istri kayak begitu sekarang di sini. Ah, bojo gelek nomer gini. nyari susah sekarang. Perempuan yang mau bakti sama suaminya, bawain makanan ketika suaminya bertapa di atas gunung, gak ada. Kalaupun ada, nyuruh pembantu. Sekarang ibu-ibu ini nyuci baju suaminya aja udah gak ada sekarang. Isin pakai mesin cuci sekarang. Makanya jarang perempuan sekarang menemukan bukti selingkuh suaminya, karena sudah gak pernah nyuci bajunya. Makanya enak sekarang laki-laki kalau selingkuh gak akan ketahuan. Padahal laki-laki itu kalau selingkuh bau keringatnya berubah. Sampean hanya tahu kalau sampean nyuci bajunya. Begitu mesin fotokopi yang mesin cuci yang nyuci ya gak tahu sampean kalau suaminya sedang ibunya istri tiga. Maka sekarang gak ada lagi terus menemukan rambut di baju suaminya. Terus rambut siapa ini kasih. Jadi makanya mari kita mencontoh Rasulullah. Rumah tangga Siti Khadijah itu kadang orang mimpi. Loh ya tak? Terus tiba-tiba mari kita nyontoh Rasulullah. Cikot tidur. Ini tadi orang aneh. Setiap ada kayak gitu mesti ruwet gitu. Ini kan ini zaman terus kesini. Makanya ketika orang model ini tadi aneh. Karena jenggot ini ya selalu ada lah, namanya ini aksesoris laki-laki. Ini ditumbuhkan, kalau di sini memang tumbuh jenggotnya. Sekarang orang berjenggot masih bisa. Tapi nyontoh sunnah jenggot ya gak bisa. Kalau jenggotnya masih ada, kok masih bisa dipelihara. Nyontoh sunnah jenggotnya ya gak bisa. Zaman Nabi kalau orang punya jenggot itu dilos-los sama temannya. Wah, orang sekarang punya jenggot dilos-los ditunyuk. Ini yang namanya pergeseran waktu. Itu makanya kita ini diajarkan biar gak terlalu pedot itu. Makanya kita dibikinkan khol. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu ya. Itu wiritannya fa inna ma'al udhri yusra inna ma'al udhri yusra. Itu wiritannya 25 tahun. Abdul Qadir itu 25 tahun. Ya. Sampai di mursyidnya yang ada di Lampung tawajuhan 7 hari. Bertemu dengan mereka tawajuhan 7 hari. Sampai di muridnya yang di sini. Sampai di sini tiba-tiba mari kita menjadi orang-orang yang seperti zaman sahabat. Ini enggak ada yang aneh. Dan ini mesti jadi pekoro. Orang-orang kayak begitu itu mesti masalah. Coba, makanya dulu desa-desa di Lampung itu tenang. Kenapa? Karena orangnya ini tahu. Oh, kita ini generasinya ini. Dan ini waktu. Makanya zaman Rasul aja sudah gak suka marah-marah. Karena di zaman Rasul Allah sudah gak galak gitu. Jadi orang kalau dablek ya gak langsung diajar. Lalu sekarang tiba-tiba zaman segini ada orang mau mari kita hidup. Kemarin itu lahir tahun 90. Gak usah bayangkan hidup di tahun 700. Urus naik tembak. Mencoba. Nah berhubung ini santri semua ya gak ada yang berperilaku begitu. Kenapa? Ya isi ono khol. Masih ada maulid Nabi. Orang masih tahu diem-diem karena tanpa kita diajarkan kita ngerti. Kalau maulid berarti ngiringnya tim apa lahirnya Nabi. Nabi orang Mekah. Yang diajar Nabi sahabat ya orang Arab. Baru ketika Rasulullah sudah ada, sahabat ngajar tabiin, tabiin ngajar tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in ngajar tabi'ut tabi'in, tabi'ut terus. Lah kita ngajar siapa? Ya diajari sama kiai sama guru-guru mursyid ini. Kita ini muridnya para kiai selalu diingatkan gitu. Yang jarak dari Rasulullah udah jauhnya luar biasa. Kalau setelah sahabat itu tabiin lah, kita ini terus bawahnya tabiin bawa tabiin. Lah kita ini tuh namanya apa? Lah ya sudah tabiin panjang. Lah kita kan muridnya kiai Mahfud, kiai Syukron. Ini kan kiai-kiai. Ya kiai-kiai yang di sini. Yang ketemu sama kiai-kiai yang di atasnya gitu, yang ketemu di atasnya lagi, baru ketemu Kiai Hasyim. Ya Hasyim Asy'ari, ketemu Kiai Hasyim, setelah Kiai Hasyim ketemu Kiai Khalil, Kiai Soleh. Nah Kiai Soleh ketemu gurunya namanya Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari ketemu gurunya namanya Kiai Khairon. Kiai Khairon ketemu gurunya namanya Kiai Abdul Wahid. Kiai Abdul Wahid gak akan ketemu Islam kalau gak ketemu gurunya namanya Kiai Abdul Halim Boyolali. Kiai Abdul Halim menjadi muslim, jadi ngerti Islam karena ketemu gurunya namanya Kiai Sufyan. Kiai Sufyan dia ketemu gurunya di atasnya namanya Kiai Jabbar. Kiai Jabbar ketemu gurunya namanya Kiai Abdul Rahman Sambulasem. Kiai Abdul Rahman Sambulasem ketemu gurunya sama namanya Kiai Abdul Halim Pangeran Benowo. Mbak Benowo ketemu gurunya namanya Mbak Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng ketemu gurunya namanya Sunan Kali Joko. Sunan Kali Joko ketemu gurunya Sunan Bonang. Kalau gak ketemu Sunan Bonang ya berandal loh kok Joyo. Nah Sunan Bonang ketemu gurunya namanya Sunan Ampel sekaligus bapaknya. Nah Mbak Ampel ketemu bapaknya, ketemu gurunya namanya Mbak Ibrahim Asmoro kon. Di Babroi Mas Morokan dia ketemu gurunya namanya Mbak Jumadil Kubro. Syed Jumadil Kubro ketemu gurunya Syed Muhammad. Syed Muhammad ketemu gurunya Syed Ahmad Jalaluddin. Ketemu gurunya Syed Abdul Malik. Syed Abdul Malik ketemu gurunya Syed Alawi Abdul Faqih. Ketemu gurunya Syed Ahmad Zohir Mirbat. Ketemu gurunya Syed Ali Khalil Qasam. Ketemu gurunya Syed Alwi. Ketemu gurunya Syed Muhammad. Ketemu gurunya Syed Ali, ketemu gurunya Syed Ahmad Al-Muhajir, ketemu gurunya Syed Isa, ketemu gurunya Syed Abdullah, ketemu gurunya Syed Muhammad ketemu gurunya Syed Ali Uloidi. Syed Ali Uloidi ketemu gurunya Syed Musa Kadim, Syed Jafar Sotik. Syed Jafar Sotik ketemu gurunya namanya Syed Muhammad Bakir. Syed Bakir ketemu bapaknya ini diajari namanya Syed Ali Zainal Abidin. Syed Ali Zainal Abidin diajari sama bapaknya sendiri namanya Sayyidina Hasan Husain. Sayyidina Hasan itu pamannya, Sayyidina Husain itu bapaknya. Sayyidina Husain kenapa kok ngerti? Ya diajari sama bapaknya namanya Sayyidina Ali. Nah Sayyidina Ali ini yang diajari langsung oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dona tepuk tangan sih banter dan jadi ini untuk mengingatkan kenapa santri itu hidupnya tenang. Karena apa? Ngerti pangkatnya. Oh iya. Nah itulah namanya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah nabi wal jamaahnya itu sahabat. Wal jamaahnya sahabat itu tabi tabi'in. Wal jamaahnya tabi'in itu tabi'ut tabi'in. Kita ini wal jamaahnya ulama, maka biar gak lupa jamaahnya dikasih nama Nahdlatul Ulama, agar sampai ini gak lupa kalau kedudukannya hanya muridnya ulama. Kalau muridnya nabi namanya sahabat. Makanya kalau sahabat bikin organisasi Nahdlatul sahabat. Nah sampai muridnya ulama ini pojok-pojok ini udah lah muridnya kiai lah ya. Nah muridnya kiai kayak begini ini Quran 30 juz ya enggak nyampe. Kalau muridnya kiai ada yang cuma kebagian Yasin, ada yang cuma kebagian Qulhu, ada yang cuma kebagian semilai Rahman Rahim. Makanya ulama ini bikin sekolahan kecil-kecil, sekolahan biar kebagian Yasin namanya Yasin. Nah biar kebagian Qulhu sekolahannya tahli lan, biar kebagian semilai Rahman Rahim sekolahannya suhu rorohun untuk lepunya bagian gitu-gitu. Karena ketemu pengecer-pengecer ini gak grosir lagi. grosirnya ya enak, langsung dibakirnya ayo rasa utang gitu, wong grosir. Nah kalau pengecer ya enggak kuat, kayak cuma ngecer nun aja kiai. Nah, akhirnya kiai wong kuatnya cuma nun, diajari kalau kamu dipanggil istri suamimu jawaban nun. Ngecer nun walqalam ya masul. Ya ini pengecer semua. Suruh grosir sholat enggak kuat. Ada yang ngecer setahun sekali, lupa. Nah itulah muridnya ulama, udah usah cerewet kan ya. Itu kelas muridnya kiai, ada yang ngecer seminggu sekali, Jumat. Ada yang ngecer maghrib, toh. Ya ada, subuh hilang. Loh iyalah, loh bener tuh ada di sini semua. Itu biasa aja, ini ngomong tambah toh kalau jauh. Hadis itu kalau kelasnya grosir kayak Imam Muslim ya digrosir semua hadis Rasulullah. Imam Bukhari ya digrosir semua, diborong semua. Ini kalau Yai Syukron masih banyak, Mahfud kiai-kiai yang di atas ini masih banyak. Nah begitu sampai di situ, ngecer-ngeceran ya. Ya cuma ngecer dua, yang satu puluh kita atin dolala, waktu lu dolala tim binar. Nah yang satu ngecer innamal amalu binar. Nah, makanya hati seluruh itu kelahi aja kalau di sini. Yang ngertinya cuma dua itu, tidak usah heran. Doa Rasulullah itu banyak, tapi kalau sampai sini diecer cuma dua. Yang satu ngecer doa makan, yang satu ngecer doa Allahumma barilah nah sama Allahumma ini a'udhu bika minal khubuzi wal obatis. Itu pengecer-pengecer eceran ini. Jadi makanya ibarat sungai itu kita ini muara. Sungai itu kalau di hulunya jernih, diminum ya jernih loh. Sampai di muara ya campur batang kucing, campur batang jalan, campur gondongan kayu. Dan kalau di hulu sana air jernih disaring oleh akar pohon. Kalau di muara seakar-akar takut kecemplung bah. Baru itu biasa. Makanya jangan heran kalau muridnya ulama ini ada yang habis sholat bandar gardu ada. Nah itulah makanya ya biasa aja, ada yang habis sholat Jumat terus tali ke kebun dulu ternyata apa? Dua ayam ada. Loh ada musim durian enggak Jumatan, kenapa? Muridu, durian ada. Musim duku, Jumatannya hilang. Muridu, duku. Ya tapi habis nyuri duku, sholat subuh, biasa. Biar enggak ketahuan kalau habis operasi, ya biasa aja. Nah itu kelas muridnya ulama. Makanya ulama ini akhir ini, biasa aja lah ini. Loh kan gitu. Nah ini kita tahu, kita ini wal jamaahnya ulama. Makanya sabar, pelan-pelan, dimong satu-satu. Ya nanti disaring satu. Oh yang gerakal-gerakal disaring. Bapaknya gak bisa, anaknya yang bisa masuk saringan. Nah mulai dari TPT, TPA. Nah itu loh ya kayak gini itu loh, makanya umat Rasulullah ini akhirnya kalau dipegang oleh ulama ya enak. Loh, makanya di belakang ini tertulis innama yakshallaha min ibadihil ulama. Loh ini terjadi kan tidak salah ini. Kamu itu ini bener kok tidak salah kok, ini banyak kok. Bener kok, cuman dowo ya. Ono tambahan bener-bener. Oh inna wa azizul wafur dilengkapi. Inna ya insyaallah amin ibadihil. ulama. Ya hanya orang-orang yang takut sama Allah yang disebut ulama. Ulama. Makanya sebelum jadi ulama, generasinya ulama ini diajarkan menjadi orang yang takut sama Allah. Jadi kurikulumnya. Makanya ulama itu kalau ngajar ya dilumpuhkan dulu. Aja ngono, takut sama Allah ya. Mulut tuh anu takut kok. Dasar lo gak mau jujur. Ini kurikulumnya ulama inama ya Allah. Bikin dasarnya takut kepada Allah. Makanya ulama itu bikin sekolahan, bikin pesantren. Mulut diajari kok susah, takut kok. Kuping diajari kok susah, ceper. Makanya kalau sampean ingin mendapatkan kurikulumnya ulama, ya taruh anaknya di pondok pesantren biar diajari kurikulum ya Allah, kurikulum takut kepada Allah. Nah itu, nah, makanya kalau ada gurunya diajarkan ini loh deh. Allah, Allah, kok ini biasa aja. Makanya sistem pembelajaran agama itu tidak mengenal terus namanya melanggar HAM terpilih, tidak ada. Wah ini pelanggaran HAM loh, kelapa mau dikeluarkan santernya ya mesti diparut dulu, dipacai kelompoknya. Wah disuruh mengeluarkan santernya, nah tidak boleh dipacai, tidak boleh diparut. Ya langsung hampir ya gak bisa, kalau santer itu gak bisa di online. Mau diperas diparut gini. Nah itu, nah itu pendidikan-pendidikan itu diajarin. Nah tapi sistem pendidikan ulama ini sekarang juga gak mudah. Apalagi kena yang namanya orang milenial ini, orang-orang modern ini. Susah ini malah. Ya kan sekarang orang bisa belajar tanpa yakshallah. Untuk menjadi alim tidak perlu, tidak bisa tanpa takut kepada Allah. Dulu orang belajar itu masih di depan guru, masih takut begini di depan gurunya. Tapi orang milenial kan bisa belajar tanpa guru sekarang. Bisa duduk di atas WC sambil belajar, bisa download, bisa share itu gini. Orang milenial dunia isinya ada di dalam handphone. 20 tahun yang lalu saya ini masih tidak bisa kayak sekarang sampean enak kayak itu. Saya ingin lihat apa macan Afrika, nunggu siaran flora dan fauna. Kalau tidak ada siaran flora dan fauna, ya nggak tahu zebra, nggak tahu. Lah sekarang sampean enggak usah nunggu apa-apa, pengen lihat apa-apa tinggal di handphone itu. Bokong India keluar. Ini orang milenial, orang mah orang baru. Tengu kawin. Oh no, di situ juga kalau sampean enggak usah. Itu orang modern ini. Nah, dulu zaman saya masih 20 tahun yang lalu itu indah. Mensyukuri rembulan, kenapa? Karena listrik. Rembulan itu indah. Makanya kalau di rembulan itu sering dijadikan landasan untuk merayu kekasih kita. Kalau rindu kita tulis surat warnanya pink, kertasnya wangi gitu, untukmu kekasihku di penjara suci, maksudnya di pondok pesantren. Malam hari ini aku tidak bisa tidur membayangkan wajahmu. Aku tahu kau di sana, di balik tembok yang berlapis yang dijaga oleh keamanan yang galak-galak. Tapi aku cuma punya satu keyakinan bahwa malam hari ini kita berada di bawah bulan yang sama. Kita tatap bulan itu, oh panjang. Makanya perempuan, dek, wajahmu seperti purnama. Ini rayuannya. Orang milenial gak ada ngerayu begitu, dek. Apa man? Apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa? Karena engkau mampu memenjarakan aku dalam juga. Ini orang milenial ini, orang nggak tahu gitu. Ini kan generasi ini. Enggak ada lagi wajah seperti Purnama, enggak ada. Ini orang milenial. Loh, makanya orang milenial ini sekarang apa-apa bisa dilakukan sendiri. Ngaji, langsung aja ke sumber, sumbernya. Ke Google gitu, kok. Hadisnya ini, nah ini. Tapi tidak mengalami proses dididik oleh para ulama, sehingga tidak punya konsep yang syaul, yang syaul, nggak punya rasa takut pada Allah. Makanya sekarang banyak orang liar, karena bisa baca tapi nggak ketemu manusia, akhirnya nggak punya nurani, pekok nantinya, nggak punya. Ojo meneh kok takut sama Allah, takut sama manusia nggak punya. Atau dibalik, jangan kan takut sama Allah, takut sama manusia, jangan enggak. Saya dibalik contoh misalnya. Saking mudahnya orang baca sekarang. Anak kecil langsungnya baca. Begitu dia baca, langsung dia pede. Anaknya usia 23 tahun, langsung mengatakan apa? Imam Ghazali enggak paham Quran, enggak paham sunnah. Ini lawan pintar. Ngaji baru sepojok itu baru dapat ceritan lewat grup WA. Berani mengatakan Imam Ghazali gak paham Quran, gak paham sunnah. Siapa namanya? Ada namanya Arifin Nugroho, penyiar TV, TV7. Ada namanya Subhan Bawazir, penggemar motor besar. Ya karena dia gak ngerti. Apa yang dia tidak ngerti? Dia tidak ngerti bahwa Imam Ghazali itu punya pengikut banyak. Dia gak punya sopan santun terhadap pengikut Imam Ghazali. Coba kalau pengikutnya marah terus dibeteti gitu, ya rampung. Ya coba lah, ini luang ini ngerti nih, tak bisa baca, tapi gak ngerti. Orang terus mau coba wajah tak bolam fada. Engkau kutemukan dalam keadaan sesat, maka aku beri petunjuk. Nabi Muhammad sesat, maka dikasih petunjuk saat usia 40 dapat wahyu. Sebelumnya sesat sama kayak kita. Ini gini kok bisa baca tapi enggak ngerti saking pekoke itu mau. Itulah generasi milenial. Anak Prancis taunya bahwa yang namanya singa itu ada di film kartun. Begitu lihat singa beneran dipikir kayak kartun, ini caplok dia. Sama tiba-tiba ada orang baca ini hadis, entah dari mana hadisnya, tiba-tiba mengatakan orang tua Rasulullah masuk neraka. Kepuede gitu, ini jenengan wong milenial kok ini nih. Dia bisa baca tapi tidak ngerti. Jangankan Rasulullah, tetanggamu itu loh, orang tuanya bololok, bapakmu dulu maling, bisa dipecok lambemu itu. Nah coba kayak gini sampean bayangno. Lah inilah namanya orang milenial itu bisa belajar tapi enggak punya rasa takut kepada Allah. Kenapa? Karena pembelajarannya tidak melalui prosesnya ulama. Pinter semua, enggak ada orang bodoh, tinggal share it sekarang kok. Mereka bodoh kalau enggak punya handphone dan listriknya mati lah baru kelihatan bodoh. Kalau listrik masih hidup, pinter semua, share it. Di blognya luar biasa hebat perempuan ini. Akhirnya dikontrak sama Metro TV. Begitu tidak lihat laptop, dia nulis di papan tulisnya keliru semua. Nggak ngerti ya, ada kayak gini tuh. Ada kan? Ada. Dia nggak ngerti. Tiba-tiba terus dia baca ini. Langsung pikir, ini bendera tauhid. Ini juga bendera tauhid itu. Ini bendera tauhid tulisannya la ilaha illallah. Ini bendera Rasulullah. Rasulullah nulis sendiri. Dari mana Rasul nulis sendiri? Kalau Rasul itu enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Nah, inilah orang. Oh, ini bendera tauhid. Kalau kamu anti dengan bendera la ilaha illallah, kamu anti dengan tauhid. Kalau anti bendera tauhid, anti la ilaha illallah. Nah, kalau orang bentuk ya takut dia ya. Iya ya. Nah, kalau santri yang tua ya paham. Ya aku gak mau dengan bendera tauhidmu yang la ilaha illallah itu bukan berarti saya anti la ilaha illallah. Saya anti bendera PKI palu arit, tapi kalau saya ke sawah tetap pakai arit, kalau pergi nukang tetap pakai palu. Nah kalau la ilaha illallah kamu bikin bendera, ya di sini sudah ada dari dulu kiai. Kalau ada orang mati benderanya la ilaha illallah. Banyak orang yang ingin, itu orang itu yang baru belajar semangatnya luar biasa. Itu kenapa? Karena lupa bahwa dia ini sebenarnya muridnya ulama, tapi gayanya langsung kayak murid Rasulullah. Ini loh ketemu siratal mustaqim tapi kehilangan siratal ladzina an'amta alaihim. Nah mulai sampai ini enak bujo bedok kiai terus ngandel. Ya gini ini modal kiai ini. Zikir ya la la ilallah la la ilallah la la ilallah. Terus sampean lupa, terus baca hadis. Sahabat itu kalau zikir diem, kenapa kita gedek-gedek? Ya sahabat kang murid Rasulullah berada di samping Rasulullah, zikir diem dapat wifi-nya Rasulullah. Ya online wong ditetring. Ya usul ke sana. Lah sampean yang generasinya muridnya ulama ikut diem begini, ya tidur. Nah ini loh ahlis sunnah wal jamaah. Itu penting punya simpul. Kan kadang dikir diem gini. Sokapat kalau dikir diem gak bunyi lah. Kalau kita ikut yang gak bunyi sampai tua sampean juga gak bisa dikir. Kenapa? Gak denger. Saya orang Jogja paham sekali di sana. Sekarang banyak sekali setiap hari orang-orang tua minta zikir. Gus ajar di saya zikir lah. Kenapa? Saya nggak bisa zikir lah. Kok nggak bisa? Nah, kiai saya cuma ketop-ketop aja. Nah itu banyak orang-orang gitu. Nah ini muridnya ulama. Ini namanya alifunah wal jamaah. Nah ini kadang orang karena nggak mau kol, nggak mau apa, lupa bahwa ada mata rantai yang panjang antara Rasulullah menyampaikan Islam kepada kita. Nah itu loh namanya wal jamaah. Makanya dari saya yang kecil-kecil ini ya sampean beda, jangan terus kemudian ikut-ikutan yang orang-orang baru yang kehilangan orientasi beragama ini. Pengennya mundur lagi ke belakang. Sampean kalau pilek, pakailah budrek, apa misagrip, apa-apa. Jangan kok terus kemudian minum kencing unta, jangan. Ini zaman sudah maju ke sini. Dan kita ini umat zaman akhir, gak bisa. Makanya Rasulullah sendiri menyatakan dalam satu pengendikan beliau, apa? Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Itu jelas itu. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Dikasih ngerti. Jadi artinya apa? Hidayah. Jadi orang ini kalau mau baik pasti dikasih ngerti oleh Allah. Diberi secercah hidayah. Makanya orang kalau apa dikehendaki baik oleh Allah itu dikasih ngerti dalam urusan agama. Nah kalau kita ngaji di pondok kan diajarkan di situ mayuridillahu bihi khairon. Khaironnya di situ nakirah. Khairon itu kalau nakirah maknanya khairon kamilan, kebaikan yang bersifat umum. Lah kebaikan yang bersifat umum itu tidak mungkin sempurna karena manusia tidak sempurna. Maknanya apa? Kebaikan manusia itu kalau mau sempurna enggak bisa berdiri sendiri. Begitu makanya para ulama itu tahu baik itu enggak bisa berdiri sendiri. Baik itu kalau bisa berdiri sendiri enak. Kita ini masuk surganya cepat karena baik itu berdiri sendiri. Sendiri karena baik enggak bisa berdiri sendiri ya sudah, masuk surganya rombongan. Makanya orang masuk surga itu zumaron, rombongan, karena kebaikan orang itu gak bisa berdiri sendiri. Weh, contohnya yang sering saya contohkan biar teman paham. Weh, ini baik gak pengajian ini? Yang paling baik siapa? Ini saya. Iya zumaron, ngulon yang paling ngabe. Siapa yang berani ngelawan? Ayo. Berani bantah siapa? Yang paling baik malam hari siapa? Ini orangnya mau lihat yang paling baik malam. Kalau ini pengajian baik, yang paling baik. Nah, ini baik ya. Loh. Tuh sekelimik dewe sendirian dikasih mic. Kursinya sendirian. Minumnya ada. Ditonton semua orang, dilihat, ditunggui. Sampai jam 11 baru datang, masih anteng nunggu. Kenapa? Mau nunggu orang yang paling baik. Loh, ini kalau mau dilihat. Jadi karena ini baik, baik, maka yang paling baik saya. Gak usah dibantah. Loh, tapi karena kebaikan itu gak bisa berdiri sendiri, saya harus sadar. Saya terlihat paling baik, tapi kebaikan saya gak bisa berdiri sendiri. Kenapa saya kelihatan baik? Dan sampean mengatakan saya yang paling baik. Ya karena ada panitia yang bikin pengajian. Kalau gak ada panitia yang bikin pengajian, mana bisa saya kelihatan baik di atas ini? Gak ada. Makanya baik mana? Saya apa panitia? Loh, wis ribut kan, kayak lorok-lorok itu ribut udah. Jadi untuk nunggu baik itu baru dua istilah gitu. Loh, panitia, ya baik panitia. Kalau gak ada panitia, ya kiai gak kelihatan baik. Nah, saya jawab lah, kalau saya gak datang, kalian juga jelek. Loh, ini baru dua. Ini udah ribut, iso-iso gebu-gebu kan. Baru dua kebaikan yang kita pisah satu-satu di sini itu sudah gak kelihatan. Siapa yang baik ya udah ribut itu. Apalagi kalau Kiai Subron yang terus kemudian ikut-ikutan. Kalau saya yang nggak nelpon nggak sampai sini. Nggak ada dia tambah patuh. Yang paling parah terus kemudian, Kiai datang ke sini, tiketnya saya yang belikan. Mati sudah, ribut sudah. Itu sopan. Tadi waktu saya pertama kali itu kan sampai hampir bersepakat, iya benar memang kiai yang paling baik. Tapi begitu dipisah satu-satunya gak bisa sudah. Ini ya, baik telung tambah sampai terus demo. Lalu soalnya sampean juga membuat ini menjadi baik. Kenapa? Karena sampean mau duduk di sini, di situ. Kalau gak ada orang sama sekali di sini, ini bukan pengajian. Ini jenenge cekson. Loh itu namanya baik. Maka jangan sekali-sekali mengatakan saya yang paling baik. Gak bisa. Coba kalau sampean gak ada ini cekson, burun-burun cekson. Kalau gak disebut cekson mungkin sampean rada nekat mau ngedian. Loh itu baik, kita nggak bisa berdiri, ya Allah, udah gitu. Lalu terus sampai duduk di situ itu kenapa? Ada yang gelar tikar, gelar karpet ini. Sampai yang tahu yang gelar tikar ini tadi sholat duhur. Dia nggak tahu, jangan-jangan yang gelar tikar nggak sholat duhur. Dia tahu tulisan kursi menek-menek. Orang mungkin sih menek ini kok kiai, orang mungkin. Orang mungkin kiai bagi biasa sih belul-belul sih pakai menek-menek. Rombongan kolhu itu enggak bisa. Makanya orang kalau baik jangan sekali-sekali merasa paling baik. Habis kebaikan kita. Terus sama duduk di situ tenang kan? Kenapa? Ono speaker. Coba nek ono speaker sama. Saya juga gak kuat tenggorokanku copot nek ono speaker. Sehingga speaker sapa? Wong Jepang. Iya, tukang sonnya mana? Loh, tergantung dia tukang sonnya. Jangan-jangan tukang sonnya waktu kencing racewo. Ya kita gak tahu. Insya Allah. Loh, saya mau minum ini aja mikir kok. Loh, iya minumnya kan aku. Wah. Loh, jangan-jangan yang bekerja di pabrik aku belum dibayar gajinya. Terus sampean di sini makan tenang, kenapa? Siapa tahu sampean? Yang masak siapa? Ya nggak tahu. Makanan jadi enak karena ada rasa asin. Kita nggak ngerti tukang bikin garamnya. jangan-jangan kolam garamnya sebelum digilir dikencingin dulu, kita juga gak ngerti kok. Lu baik itu gak bisa berdiri sendiri, makanya jangan sok-sokan. Nah itu makanya orang-orang, kalau orang-orang sekarang ini kalau gak ngerti rumusnya ulama, wah itu langsung begitu baik dikit merasa paling baik. Lu sampe ini loh, yang terbaik itu apa? Pergi ha? Paling baik, biayanya paling mahal, pulang aja masih diinget-inget, kasih nama Wak Haji. Tapi sampean yang baik pergi haji, Allah mabrur ya Allah, mabrur, mabrur ya Allah. Tapi sampean yang mabrur ada mabur. Lah maburnya sampean ketika kesana, siapa yang memfasilitasi maburnya? Orang Yahudi. Jadi haji itu baik, tapi berangkatnya tetap ikut orang Yahudi. Yahudi apa? Naik pesawat. Sebab yang bisa bikin pesawat orang Yahudi. Yahudi lah, Pak Habibie suruh bikin pesawat, gak jadi. Mau pesawatnya kasih nama Tetuko, sing teko ratu putu, sing teko ratu teko. Bisa mas, gak bisa adalah. Gak usah panjang-panjang saya cerita, gak bisa, baik itu kok berdiri sendiri. Makanya khairannya pakai naki. Nakiro, betul. Ini cakep punya ketunya pecinya putih. Yang bikin peci putih itu siapa? Cino. Men tenang depan ngaji ngerokok, apa rokoknya ini? LE sama sampul. Nah, yang bikin Cino itu gudang garam itu. Cino di Kediri sana. Makanya sampai Cina pergi dari Indonesia, longak-longok sampean. Makanya jangan dikit ini Cina suruh pulang sing tuku telomu sapa. Jangan sekarang lah, orang kalau enggak ngerti ilmunya ulama begitu baik itu rumong sore langsung paling baik. Kenapa? Karena enggak punya yasallah. Jadi lupa bahwa Allah ini bagi kebaikan ini dengan berbagai perspektifnya dan ceritanya masing-masing. Makanya ulama ini kalau enggak melalui pembelajaran para ulama, ulamanya nakiro bukan ma'rifat. Itu jangan sok-sokan, ilmu tidak menjamin hidayah. Cisno guru-gurunya apal Quran, apal soke Bukhari Muslim, tapi tetap sampai mati enggak Islam walaupun namanya berganti Syekh Abdul Ghaffar. Jadi Jerman ada seorang yang mungkin saat begini gak ada yang ngalahkan alimnya, namanya Annemarie Schimmel. Jenenge wae angel lho. Annemarie Schimmel. Ini ahli tasawuf. Itu Quran pulak walik pun husum sang apal. Lho ya. Soke Bukhari Muslim apal, Ihya Ulumuddin apal. Fathul Wahab apal, Fathul Mu'in apal, tapi tetap aja gak Islam. Dia ketika ketemu dengan beberapa ulama menyatakan kalau urusan ilmu Islam saya paling paham, tapi saya tidak Islam karena mungkin saya tidak satu yang kurang dari saya apa, gak dapat hidayah. Sementara sing bento-bento malah percaya. Terus ya udah ini lebih dinikmati, gak usah rumus pinter. Biasa aja makanya ya. Nah itu makanya kalau dalam ilmu nahwu, kalau orang-orang alim yang tidak melalui pembelajaran yang sholohnya para ulama, ulamanya nakiro. Nah ulama itu bagaimanapun juga pasti disuruh di depan, suruh jadi pemimpin dong orang alim kok. Dalam bahasa nahwu namanya mubtada. Lah mubtada itu gak boleh nakiro, mubtada itu harus ma'rifat. Kalau mubtada itu nakiro, khobarnya muqaddam, mubtadanya mu'akhkhar. Percaya huwa. Huwa itu apa? Huwa itu maudhu' mutawatir. Itu kan hadis, itu ada hadis sahih mutawatir. Nah, huwa itu apa? Maudhu' mutawatir. Palsu tapi dipercaya semua orang. Lalu itu sekarang banyak sekali huwa-huwa itu, makanya pada huwe-huwe. Nah itu ya, Ini loh makanya mutadak gak boleh Nabi roh mutadak harus marifat. Makanya orang alim yang tidak marifat ya nakiro, tahunya cuma apa? Cuma sepotong. Contoh begitu dia alim ngerti ilmunya rokok, rokok menyebabkan kanker, serangan jantung, gangguan kehamilan dan janin, menyebabkan gak punya uang, macam-macam. Wah, secara ilmiah rokok merugikan. Wah, ini ulamanya langsung, oh kalau gitu rokok haram, haram, semua haram. Wah, itu rokok haram, haram, semua haram, Allah haram. Oh, tapi dia tahu hanya sepihak tentang ilmu yang nakirah. Dia gak ma'rifat. Maka akhirnya begitu dia menyebut haram, dia kehilangan ilmu ma'ri. Tidak tahu, tidak ma'rifat. Kalau dia ma'rifat tahu, mengharamkan rokok itu berisiko terhadap keharaman rizkinya roh. Rokok, lalu rokok diharamkan, bahaya nanem tembakau itu dosa, totolan rokok itu dosanya dot tambah itu dosa. Pemerintah ngambil cukai rokok 174 triliun juga haram. Akhirnya untuk masuk APBN, APBN-nya haram. Begitu sampean mengharamkan rokok, sampean dosa lewat jalannya pemerintah, karena untuk bangun jalan, jalan yang dibangun oleh uang dari rokok, jalannya haram. Maka siapapun yang mengharamkan rokok, dosa lewat jalannya pemerintah. Ini ilmu sing ora makrifat ini niki. Melo yo gitu, makanya melo kiai sing makrifat, ulama takoni dulu, kenapa kamu enggak ngerokok? Kalau merokok saya pusing, kiai mekruh. Kenapa kamu merokok? Kalau merokok, kalau enggak merokok pusing, kiai wajib. Jadi mohon maaf para ibu-ibu, kiai kenapa tidak mengharamkan rokok? Bukan karena kiai ini perokok, tapi kiai ini tahu kalau sampai diharamkan kena hukum ma'rifat bahwa rokok menjadi haram dalam segala turunan. Turunannya lah ini loh, maka orang pinter sing nakiro itu sah. Ya, Pancasila haram, tohut. Tapi hidup di Indonesia setiap hari beli pakai uang. Nah kalau beli pakai uang berarti uang itu ada stempelnya Pancasila. Kalau sampean haramkan Pancasila, seluruh uang adalah produk haram karena kehalalan uang itu iya atau tidak ada stempel Pancasila. Lho, melu ulama-ulama nakira melu. Itu bener. Gonslet. Yasinan haram, tapi dia berusahanya apa? Nyita buku ya Yasin pintu. Ah, selamat Natal, menyambut Natal, memperingati data apa saja yang terkait dengan Natal haram. Apalagi mengucapkan selamat Natal pada orang haram, musyrik. Tapi istrinya dibiarkan ketika ke mall cari diskon karena hari raya. Nah, kalian pintu ini ulama nakira itu botol ngotot tapi ya jangan diikuti. Jangan kamu ikuti, yuk konslet semua kira. No. Coba peringatan tahun baru tidak boleh, karena itu bukan peringatan tahun barunya orang Islam. Orang Islam tahun barunya satu Hijriah, satu Masehi, tahun baru kafir. Tapi hari rayanya sampean hitungannya kalendernya kalender Masehi. Masehi senang sekali kalau hari minggu lho sampean kalender dhewe kalender mancae kok ngaramno riyo yo mancae pintu ini. Makanya kalau ikut ulama jangan ulama nak kira deh konsulen sampean. Ya susah lah. Coba sampean. Produk Yahudi haram tapi pakai Rubicon ini semacam. Ya mulai kiai-kiai ma'rifat ya gini kira kakean lambe meneng lemah lemah ya. Lihat nih Allah Akbar Allah Akbar ini di depan mata sampean ya kan. Nah iya sekarang apa aja bersyariat pun ada kan. Wah, nggak tahu itu di Lampung itu bupati mana itu? Riyad itu Islam Nusantara, orang-orangnya sesat, nggak taunya koruptor. Itu bupati mana itu? Kayak gitu, makanya kadang itu orang ditutupi dengan gayanya. Iya, ada kan itu orang Lampung? Bupati kayaknya, tapi bupati mana itu? Bupati Lampung Selatan? Alah, tuh. Pak Polis, peace. Lu yang ini lah ya. Hati-hati. Kenapa? Yuraoleno. NU punya Islam Nusantara. Muhammadiyah punya Islam berkemaju. Kemajuan. PKS punya Islam terpadu, Hizbut Tahrir punya Islam kafa, Malaysia punya Islam khadir, yang lain kamu biarkan, kenapa yang Islam Nusantara bolok-lok noy, kurang kerjaan kamu itu memang. Iya lo, lo kok meneng ya udah, ayo ngomong apa adanya. Jadi makanya ulama itu nanti lo bahaya udah deh, hukum satu kelihatan bener, hukum lain rusuh itu sama dengan sekarang. Kadang kalau nggak hati-hati dengan partai politik itu busuk. Hidup di negara kok tiba-tiba partai politik busuk anti parpol, ya nggak bisa sampean ganggang. Kebahagiaan Indonesia ini membangun apapun melalui undang-undang. Undang kalau nggak ada undang-undangnya nggak bisa. Nah undang-undang itu harus dikeluarkan oleh parlemen itu nggak bisa mengeluarkan undang-undang kalau nggak ada DPR itu nggak ada kalau nggak ada partai politik. Maka kemaslahatan undang-undang ini wajib partai politik juga harus adalah ini kedudukannya malaya timbul wajib ilahi bahwa wajib. Maka jangan alergi dengan caleg-caleg calon-calon anggota legislatif. Ini semua kelengkapan negara, polisi kelengkapan negara, TNI kelengkapan negara, eksekutif kelengkapan negara. Kalau mau negara dan peraturannya, mau dengan kelengkapannya. Loh, baru itu jenenge wong waras. Kadang kita tidak berpolitik, tidak berpolitik piye? Ini negaramu, ini negara yang sudah dibenarkan secara syar'i. Maka apapun kelengkapannya harus kita dukung. Terserah sampean mau jadi partai moncong putih terserah, partai Ka'bah terserah, partai bulan sabit ya terserah, partai apa aja terserah, PKB ya terserah, P3 terserah, Demokrat ya terserah. Terus rasa senang sampean, kalau senang warna biru ikut PAN apa ikut Partai Demokrat. Kalau ikut yang kuning-kuning ya ikut PETI, mau ikut Golkar. Nanti kalau paling di panggung lolokan itu biasa. Dulu biasa lah, kalau sesama politisi lolokan itu biasa aja. Dulu di zaman tahun 70-an kalau kampanye, "Porabirin, kalau ke Ka'bah mau apa? Mau haji, mau tawaf." Nah kalau keberingin mau apa? Mau ngising, itu ada dulu. Itu dulu. Sekarang ya, karena dulu cuma P3 sama Golkar sama PDI. Jangan pernah apa? Yang paling kuat apa? Bintang di atas langit. Jangan pilih pohon, karena pohon itu banyak genderuwonya. Oh, saya nggak tahu kalau kok ke kampanye yang sekarang. Tapi pohon bisa tumbang karena pohonnya untuk nyancang banteng. Saya senang itu jurkam. Saya kalau lihat jurkam begitu senang lah sekarang. Tapi nggak apa-apa, itu semua kelengkapan negara. Nah, sampai mau negaranya, kelengkapannya harus mau. Seperti besok itu pilpres, untuk mengambil langkah, mengambil apa kelengkapan negara. Terserah setiap mau pilih nomor satu apa nomor dua. Lah kalau saya, ya nomor satu. Saya, soalnya saya Surya. Saya ini Surya NU, nah Rois Am saya maju, maksud kata dukung. Nah, saya bukan kampanye, saya promosikan Rois Am saya. Saya promosikan Yai Ma'ruf Amin Rois Am saya. Iyalah, saya Surya, maksud ya iku mantu, aku landang nenggone wong liya, ini ora mungkin. Ya terserah, sampean enggak suka sama saya terserah. Ini bukan kampanye, enggak tahu. Mau ceritakan saya. Ya itu loh, lo kan gak ono hol, lama kan menang, kaget, mudah apa? Ya itu loh, itu apa? Karena mereka berdua ini, beliau-beliau ini kelengkapan negara kedepan, maka jangan diolok-olok, nggak boleh Pak Jokowi aja diolok-olok, Pak Prabowo jangan diolok-olok. Kalau dua-duanya diolok-olok, siapapun yang jadi presiden jelek, mau sampean punya presiden jelek. Ya makanya kita hargai, walaupun kurus bajunya kotak-kotak, kita sebut Pak Jokowi. Pak Prabowo yang gagah ngene, ya itu ya Pak Prabowo. Walaupun Pak Jokowi kalau pidato salam alaikum al-fatihah, itu presiden harus kita hargai. Kalau bukan kita, siapa yang akan menghargai pemimpin kita? Kalau kita tidak menghargai, apalagi orang lain. Duit sekarang apa-apa dijelek-jelekin, ini jelek. Ono sing anak PKI ngapain, jangan ikut-ikutan. Itu beliau-beliau adalah calon pemimpin Indonesia. Ini kenapa? Karena kita terima negaranya, kita punya bangsa Indonesia, kita terima negara sebagai keputusan itu bersama, kelengkapannya harus kita atur, apa kita ikuti. Makanya sampean kelengkapan negara kok polisi, sampean boleh mendapatkan apa, mendaftarkan anaknya menjadi polisi halal secara syar'i. Kelengkapan negara ada TNI, sampean mendaftarkan diri menjadi anak dari TNI halal. Kelengkapannya parpol, sampean mendapatkan diri itu mendaftarkan diri sebagai pengurus parpol halal, boleh secara syar'i, jangan diolok-olok. Saya nggak bisa, saya ngaji keliling aja kan gitu, nggak bisa saya jadi pengurus parpol ya, rako berapat. Gak bisa, tapi kalau mendukung, saya mendukung. Wong kelengkapan negara lah, dua, satu, apa itu kan tinggal pilih. Kan itu lah, ini loh kelengkapan negara. Orang sekarang sudah susah. Kita terima Indonesianya, kelengkapannya gak mau. Orang mau katakan, apa itu? Kiai Ma'ruf itu paling nanti cuma dijadikan ban serep, kok kayak kamu lebih hebat dari Kiai Ma'ruf. Ya ada orang-orang bento-bento itu kan sok-sokan itu. Presiden itu kalau pangkatmu apa, ketua RT aja bukan orang itu presiden. Ya coba sampean datang ke jalan tol situ waktu masih tanah itu, kalau presiden yang datang tuh sampai ke sana so. Iya, lah sampe tegon sapa wae. Ini kelengkapan negara. Nah, itu makanya banyak sekali sekarang ini orang-orang yang kadang aneh-aneh aja. Nah, makanya ini yang penting ini ya. Makanya kita ini menjadi benar ketika kita tahu kedudukan dan pangkatnya innama yakhsallaha min ibadihi alama. Ya. Nah, makanya setiap orang yang aneh itu mesti enggak mau kalau karena selala. Iya kan? Pokoknya sampean lihat aja di Lampung sini. Kalau ada orang aneh, itu yang mesti enggak mau khol. Yang dikit-dikit haram, dikit-dikit musyrik itu mesti maulid enggak mau. Khol enggak mau, enggak mau ziarah kubur enggak mau. Enggak mau. Tadi teroris, itu yang semuanya enggak mau khol. Kenapa? Karena mereka enggak ada yang mimpin, dipimpin siapapun enggak mau. Kita menginginkan ulama, kasih ulama, ya enggak mau, wajib mereka itu orang yang tidak bisa dipimpin. Coba ya melihat, ayo. Menjaga gereja, haram. Ini, apalagi ngikuti peringatan Natal. Begitu ada yang ikut peringatan Natal, ya diam. Ini kenapa? Memang mereka ini orang yang enggak mau dipimpin. Itu dimanapun, apalagi Islam, selalu menyatakan harus ada pemimpin. Islam sendiri la islama illa bi quwwatin wala quwwata illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi imaratin wala imarata illa bi ta'atin la ta'ata illa bi ta'atillah. Islam itu akan kuat kalau ada apa? Jamaah, ada organisasi. Lah organisasi itu kuat kalau ada pemimpin. Lah pemimpin itu akan kuat kalau ditaat. Taati. Loh, sekarang itu organisasinya mereka, mari kita bersatu, mari kita kuatkan Islam. Tapi kalau ada jamaah dan ada kepemimpinan mesti diolok. Oh, ini jelek, ini syiah, ini apa? Ini sungguhnya orang-orang yang memang tidak ingin dipimpin, pengen mimpin sendiri. Lah gila. Makanya kita ini ada orang aneh-aneh aja. Tiba-tiba ini tidak tahu kalau di kholin ini sampai ada yang mengatakan Wali Songo tidak ada. Nah, itu karena dia nggak mau khol, maka dia nggak tahu bahwa Indonesia ini pernah diajari oleh para wali. Wali Songo tidak ada. Wali Songo tidak ada bagaimana? Ya pokoknya nggak ada, buktinya nggak ada, kuburannya nggak ada tulisannya. Nah akhirnya Kiai Said marah, yang olok-olok itu biasa itu semuanya jenggotnya panjang, ada Zainal Abidin jenggotnya panjang, Badrul Salam jenggotnya panjang. Akhirnya Kiai Said ketua NU marah, dasar orang kalau jenggotnya panjang itu goblok. Wah, akhirnya mereka balas, Kiai Said yang goblok, masa orang jenggotnya panjang dibilang goblok, padahal ketua NU, sementara NU penerus Wali Songo dan semua Wali Songo itu berjenggot, kok beraninya dia mengatakan orang berjenggot itu goblok. Goblok lu, katamu kemarin Wali Songo gak ada, oh sekarang Wali Songo berjenggot. Nah ini yang akhirnya digoreng. Kalau gak mau memperingati kematian, gak mau. Kalau nyat para wali gak mau, tapi demo aja diperingati. Bahkan reuni. Oh ya sekolah aja pakai reuni. Munas lingin. Lagi naik lho makanya. Orang-orang aneh-aneh lho coba. Gajah Mada. Ini untuk mengatakan Wali Songo gak ada, dia membuat cerita bahwa sebelum Wali Songo Gajah Mada sudah Islam, namanya Gajah Mada. Kan ada itu cerita itu Gajah Mada bernama Gajah Mada. Ini kan orang aneh. Orang ini anti tahlil yang mengatakan. Kelompok yang anti tahlil, anti yasinan mengatakan bahwa Gajah Mada itu sudah Islam. Ini bukti bahwa Wali Songo tidak ada, karena sebelum Wali Songo Gajah Mada sudah Islam. Nah, saya tinggal guyu, ala kamu aneh-aneh aja. Kami doakan orang mati aja kamu bilang gak nyampe, kamu bilang musyrik, lo kok kalah malah kamu ngislamkan orang mati. Yakin itu gak nolong mati, dibilang gak nyampe, lagi malah ngislam nolong mati. Gajah Mada wis mati di Islam no, jadi Gajah Mada. Angling Darmo di Islam no, ngarepmu, ngarepmu. Nah ini nih melo ulama ini rakyat Allah ini bubar. Ya, namun kita tenang kayak gini, punya bangsa, punya negara, punya kebersamaan kayak gini. Gila, nek ra ono ngene, bangsa wis bubar. Amma ba'du. Iya muka dimangaji baru. Ini saya kan belum mulai ngaji. Ini kan baru muka dimang. Ya namanya juga amma ba'du. Dari ya. Dan ini makanya kiai-kiai selalu bikinkan perangkat agar sampean mendapatkan ilmu yang ma'rifat. Itu karena kalau ulama itu ma'rifat menggunakan mas'ul ya insyaallah. Nah, ulamanya rofa yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat rofa. Makanya rofa itu alamatnya itu pakai dhammah kuat di atas. Tuh, untuk apa? Waduh, jamak taksir sama isim mufrad nubu li raf'i min adhammatun wa huwa alim kadza kanun sabitun lamun alim wa dhammu fi ismin mufradin ngadepi orang satu wa jam'i taksirin orang banyak wa jam'i taknisin jamak muannas. Nah kalau enggak dhammanya enggak kuat ketemu jamak muannas yang enggak salim. Makanya kalau kena urusan wanita yang enggak selamat. Ujung-ujung loh itu ya. Nah, jadi mubtada nakirong domah gak punya ya, akhirnya rasul rofa karena gak bisa ya, akhirnya semaunya sendiri jadi ikrob. Ikrob itu ya sesuka-sukanya aja tergantung amil yang masuk ya, oportunis dong. Ikrobum takhiru akhirin kalim takdirun awla dholi amilin olim. Lu santri kabeh ngerti ya, ya. Ikhrab itu oportunis ya, gak punya pendirian, tergantung amil yang masuk. Kalau amil yang masuk amplop dia geser. Nah itulah kadang kita ini terus akhir-akhir ini karena ulama ini punya konsep ulama yang ma'rifat, maka kita ini kadang diolok-olok, dipojokkan terus. Ini ulama akhir ini sama ulama-ulama baru hasil ijtimak itu. Wah, apa yang keliru gara-gara ijtimak? Iya, kalau ijtimak menghasilkan ulama lah, kalau jimak menghasilkan anaknya ulama. Dulu zaman kok kerungu akhirnya turu wisan. Ya coba, apa yang salah? Ketika kita ngerawat bangsa salah, apa-apa salah, pengen langsung wah. Bayangkan, terakhir saya ini menyampaikan hal sesuatu di depan presiden, itu dianggap saya ini tidak mampu menyampaikan yang hak dengan hak, yang batil dengan batil. Ketika saya menyatakan bahwa urusan Al-Fatihah itu kan kemarin saya sampaikan di depan presiden. Jadi karena Quran ini dibaca oleh semua orang, maka lidah orang berbeda. Beda karena bukan orang Arab, yang orang Andalusia waktuha keluarnya waktuhe. Orang Turki mustaqim mustaqin. Orang Padang lakanud lakanui. Kan orang Padang. Lah kalau orang Padang itu baca Pancasila aja aneh kok. Karena bak lidahnya memang lidah Padang. Pancasila cie. Bintang pesagi limo, duo rantai pengikat kudo, tigo baringin barang buik ribo, ampe sampi kilo, limo kapas pembesi muko, padi pangisi parui, gitu. Orang Padang dibaca orang mana beda. Orang Lampung suruh si rotol keluarnya si khotol gitu. Orang Lampung Palembang nggak bisa bilang ngerok, bilangnya ngerok bubur bubur gitu. Yang orang Sunda aladzina keluarnya aladzina. Nah orang Jawa masalah punyanya honocoroko. ya hayu ya koyum jadi yo kayu ku yo alhamdu jadi alkam du punyanya monggo potongo robil alamin robil ngang lamin. Makanya saya pernah malu sama Kiai Said itu, Said ketua NU di Jawa Tengah, saya bawa ke sana tiba-tiba MC-nya selanjutnya mau'idatul hasanah oleh al-mukarram sahibul fadilah ustazah Profesor Dr. Kiai Sangit ngakir. Wah, agak malu. Lah, ini kan gitu. Orang Bali si Rotol ya. Si Rotol lagi nanam tangan. Wah, itu di Indonesia ini memang lidahnya macam-macam. Oh, orang paling aneh ya si Indonesia ini. Makanya orang kalau di Indonesia ini yang paham betul. Nah itulah maka dibikinkan ilmu at-tajwid fi qiraatil Quran agar orang bisa baca Quran. Loh, saya sampaikan itu tiba-tiba ada yang mengatakan ini kiai palsu, enggak bisa menyampaikan yang hak adalah yang hak, yang batil adalah yang batil. Yang batil itu batokmu iku kok. Ane ono raimu ya aku iso nyampeno batil. Lah wong iki presiden kita sampaikan, makanya harus ada ilmu tajwid, karena banyak sekali orang yang berjalan dan kelelahan, maka ada beskota. Terus tiba-tiba itu dikatakan batil, harus dikatakan goblok kamu, mestinya kamu lari. Loh, ya jangan gitu, orang sudah lelah, siapkan mobil, suruh naik. Kalau masih lelah berarti belum naik, lo kan gitu logikanya. Makanya nunggu akal lo bang-bang, nunggu akal. Makanya orang-orang ini memang orang-orang lucu jadinya sekarang, lucu-lucu batok. Indonesia ini aneka ragam. Arab itu satu bangsa dipikul puluhan negara, Eropa satu bangsa dipikul puluhan negara, orang sini puluhan bangsa jadi satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Coba kalau kumpul gitu misalnya, pasti lucu. Orang Sunda ketemu sama orang Surabaya. Orang Surabaya ini di dalam kamar mandi, orang Sunda nunggu di luar kamar mandi. Udah mules perutnya, yang di dalam kamar mandi gak keluar-keluar. Mau marah orang Sunda, gak taunya yang keluar dari kamar mandi orang Surabaya, brengosen gede. Takutlah orang Sunda, akhirnya bilang entos. Ya orang Jawa, orang Surabaya manggil atos matamu. Menjelas tuh atos. Lah itu kalau di sini tuh bisa beda-beda. Orang Jawa pertemuan mahasiswa nasional. Ketemu orang Medan, kenalkan Ali Abu Bakar, namanya panas. Ya panas. Ilham siapi-api panas juga. Rohman batu bara panas juga. Lah yang dari Jawa namanya sederhana cuman Paimen gitu. Ini Paimen ini pasti kalah sama Abu Bakar, batu bara, siapi-api. Tapi biar pede dan gak punya kalah, dia bilang kenalkan nama saya Paimen pemadam kebakaran. Lah itu kalau di Indonesia itu bisa seru ya gitu itu. Sesuai ketemu menahe Paimen ini Rohman Nabi 70 gedungnya 70 mungkin. Ilham Pasari publik sudah di sewu. Paimen ya Paimen 700 sekat. Beda-beda. Orang Medan pergi ke Jawa di tempat saya, bu, beli es, teh. Ay, tidak usah pakai teh. Boten wonten mas, ay, tidak usah pakai santen. Telas, ay, tidak usah pakai gelas. Kok ngedan nih? Ibu tahu sih dari Medan. Woi, kurang Indonesia. Neng Lampung pernah ada cerita loh, mbak solawat. Di Lampung ada solawatan. Nah yang menang itu orang Jawa. Setiap lomba orang Jawa menang. Orang Madura kan keki. Ini gimana suara saya kita bagus? Kok kalah sama orang Jawa? Apa rahasianya ini? Jurinya didatangi. Pak Juri, apa mas? Kok kita ini kalah terus sama orang Jawa? Orang Jawa itu coba wataknya jelek gitu kok menang terus. Oh, lah sampean salah. Rahasianya di mana? Oh, kalau orang Jawa itu kalau selawatan ngelik-ngelik. Tahu ngelik-ngelik kan? Eh, suaranya tinggi. Langsung dia pulang. Oh, tahu saya rahasianya. Ternyata kalau mau menang harus ngelik-ngelik. Akhirnya besoknya lomba. Pegang terbang tangtung. Ih, kita ngelik. Oh, boleh, benar. Kita ngelik. Langsung salatullah li. Salamullah li. Rafohali. Ini di Indonesia enggak ada kayak gitu tuh. Makanya sama orang Indonesia jangan aneh-aneh kan. Budayanya macam-macam. Maka pemimpinnya harus cerdas betul. Orang Arab bilang rus, orang Inggris bilang rice. Orang Indonesia masih di sawah padi. Kalau sudah dipanen namanya gabah. Kalau sudah digiling namanya beras. Kalau gilingnya patah-patah, menir. Kalau dibungkus daun, lontong. Bungkus janur, kupat. Panjang dikit, lepet. Diublek-ublek, bubur. Pantatnya gosong, intik. Kalau udah pakai rezeki, makanya kadang kita ini punya bangsa antiknya luar biasa. Sekarang misalnya solawatan pakai terbang, ya terbang itu kan peralatan dari Arab, terbuat dari kayu dan kulit kambing. Orang Eropa alat musiknya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Bikin terbang gampang, tinggal potong kambing sama potong kayu. Bikin gitar tinggal potong kayu, bikin tali. Tapi bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Kita ini makanya kalau jadi bangsa ini indah, indahnya luar biasa. Nah sekarang tiba-tiba datang orang nakiroh ini susah kita ini. Orang yang pemikirannya cuma secuil, susahnya luar biasa. Ada yang wudhu cuma cuit, ada. Ini wudhu model apa? Cuit. Mukanya enggak diusap. Tangannya cuma sampai ugel-ugel tok. Allah, akhewa. Tembok karepmu. Iya kan? Lilin tidak boleh. Itu budaya Majusi. Majusi penyembah api. Meniup api adalah budaya Majusi. Kita tinggalkan seluruh budaya Majusi. Siapa yang mau meninggalkan budaya Majusi dari Islam? Ya gak bisa secara semuanya. Karena Majusi itu dulu orang Persia. Orang Persia rajanya namanya Rustum. Itu masuk Islam. Karena diislamkan sama Imam Syafi'i. Akhirnya Raja Rustum masuk Islam. Ngambil menantu Sayyidina Husain, lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah, orang Persia itu Majusi, nyembah api. Api Majusi ditaruh bangunan tinggi namanya Manaro. Begitu masuk Islam apinya dibuang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Akhirnya masjid Persia punya Manaro. Seluruh dunia Islam lihat masjid Persia ada Manaro, kok bagus depan masjid pakai Manaro. Maka seluruh dunia Islam berlomba-lomba bangun Manaro. Sampai Lampung namanya Menara, sampai Jawa namanya Menorodul. Lagi ono rayone lagi loro pendol loro itu menoro. Lagi ini orang Jawa. Iya toh, puasa orang Jawa kayak kita juga susah. Orang Arab kalau puasa kelihatan pagi itu celeret putih khaitil abiyadi kelihatan. Kalau orang sini terhalang daun jambu, makanya orang sini pakai imsak. Orang sini juga gak boleh sering-sering keluar rumah kalau puasa karena gak khusyuk. Orang Arab keluar rumah lihat padang pasir, orang sini keluar rumah lihat jambu, lihat mangga. Maka daripada sering keluar gak khusyuk, suruh tidur. Dan tidur aja dalilnya apa kiai? Naumu sho'imin ibadah. Nah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Begitu tidur terus kiainya sepi, maka pergi ke pasar beli mercon. Akhirnya dar-dor-dar Loh, makanya kalau di sini bulan puasa banyak mercon, maka gak usah dimarahi karena mercon bagi kita adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah. Mubazir, ya enggak, mau seneng kok mubazir. Loh iya, anak saya kalau lebaran gak pakai mercon nangis. Daripada saya ngeneng-ngeneng habis 1 juta, mending merconan habis 50 ribu lebih irit. Tahun baru, dor satu yang lihat orang sekampung, sedekah telinga lebih berbahaya. Dor mata. Saya kemarin musim apa tahun baruan habis 5 juta saya. Iya. Soalnya 5 juta beli mercon. Dor caciri-ciri. Yes. Sodako sama anak kecil pakai apa? Pakai nasi gulai. Ya enggak mau. Sodako anak kecil-kecil ya pakai mercon. Yang gede baru pakai uang. Seneng ya, dor ya, dor. Seneng tapi kupingnya ditutupi. Iya. 5 juta habis saya beli mercon. Kira-kira. Lah bakul merconnya datang ngersake mercon kiai. Bagale kono aku yo ngono. Wong satriku sing dodol mercon yo akeh. Nek Ramadan ono masjid di merconi dor gitu. Tak kei 500.000. Nah kenapa? Lah saya bisa tahu akhirnya. Oh, ternyata santri-santri murid-murid ini kalau sholat gak khusyuk. Buktinya ada mercon masih mencolot. Loh gitu, karena gak khusyuk akhirnya saya punya kesimpulan kalau sholat jangan terlalu panjang, soalnya kalau terlalu panjang semakin tidak khusyuk, maka percepatlah sholat biar khusyuk terus, gak sempat mikir yang lain. Akhirnya bismillahirrahmanirrahim, gak sempat mikir apa-apa, selesai udah tarawihnya 20 rakaat. Kenapa? Karena saya sholatnya 20 rakaat. Ada yang protes, kiai, sholat itu kan tarawih itu cuma 8. Kenapa 20? Ya nggak tahu deh. Dalilnya apa? Iya, dalilnya aku nih, orang apa ngaku dalil gue? Nih, gue kan ngaku dalil hadis apa-apa. Aku dalilnya gampang. Apa? Dalilnya wong bodoh. Apa dalilnya wong bodoh? Aman. Lah kok aman? Ya kalau 20 jelas lebih aman dari 8. Kalau di akhirat nanti yang benar 8, saya punya sisa 12. Nah kalau yang benar 20, yang kurang 8, cari di mana kamu? Itu aja kok susah. Lain agama itu riang gembira sebenarnya aslinya. Tengah malam dok. Kalau bulan haji, ya kita gak bisa pergi haji dengan cepat. Mau ngantrinya 25 tahun, makanya kita pakai nempelkan gambar Masjidil Haram. Nah, nanti lama-lama kalau sudah mendekati berangkat, latihan di alun-alun Lampung Selatan. Lampaikanlah mahajan. Ya niatnya beneran, ikhramnya beneran, Kak Bae triplek, ini biasa aja di sini. Dunia Islam itu indah. Seperti anak-anak sekarang ini enggak kenal Rasulullah, enggak pernah ketemu, maka diajak sholawat. Selawatan sebab innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu. Nah, selawat. Nah, selawat kalau belum dipakai lah, kalau dipakai selawat namanya selawatan. Karena orang Indonesia kalau pakai apa-apa akhirannya an, katok kalau belum dipakai, kalau dipakai katok an, sarung kalau belum dipakai, kalau dipakai sarung an. Iya kan? Biasa, makanya tahlil itu kalau belum dipakai, kalau dipakai tahlil. Nah kalau dong saya tahlil mau, tahlilan gak mau, berarti kamu punya katok, gak mau katok. Nah kan selawatan. Nah kalau yang bodoh-bodoh, yang orang kampung ya Kanjeng Nabi Muhammad lahir neng Mekah dina nih Senin dolar mulut tahun gajah itu bisa. Sing santri ya marhaban ya nurul aini marhaban marhaban santri sing tuwek-tuwek ya halayan abe halayan halayan kanto ya Nah itu muridnya ulama ya begini itu gayanya. Kalau sahabat ya assalamualaikum kayak Rasulullah, umpet tuh minta gulai apa nasi kebuli ya Rasul. Kita nggak pernah ketemu. Ibu-ibu biar seneng Nabi, wong nggak pernah ketemu yang dangdutan, wong senengane dangdut. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi Aisyah. Nyantol langsung. Tentara nyanyi. Ya Allah. Ya Allah. Ya Tuhai senangnya. Indah lah Islamnya ulama ini. Yang ketekan wong kocelok-kocelok tadi Islam itu udah indah. Dikit-dikit musyrik, dikit-dikit bin bin'ah. Ya bin'ah, musyrik, bin'ah. Zaman Nabi gak ada. Zaman Nabi gak ada. Ya gak ada wong raimu nih zaman Nabi Ra'ono. Udah gak ada. Iya, yang suka lagu Sunda ya. Ya Rasulullah salam, salamun alaik. Ya Rabbi Asyani ban. Al-Fatihah jirata lalalami. Ya wahai lalju. Eslilin majajin. Loh, ya nyantong. Ya orang Jawa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam. Anglia numpak. Oh, itu cowok. Ini gak muridnya ulama, gak ada keindahan Islam seperti ini. Indah. Tawa, biasa. Nah itu makanya diajari cinta seperti itu. Maka ketika Habib Syekh membawa cara Yaman, yang seneng walaupun gak ngerti. Ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, lalikan. Ya nana, ya, saya bisa menirukan tapi kokok-koknya itu yang kalau depannya bagusan saya, kalau depannya ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, ya Nabi Muhammad lalikal fadlu min Allah. Kok nah itu gak bisa saya. Kalau depan bisa, bagus saya kok dites bisa. Tapi kokok-koknya itu. Padahal yang lahal yang kokok-koknya itu. Nah, makanya saya enggak heran karena itu model baru, cara Yaman, simtud duror yang orang Indonesia enggak terlalu paham, tapi bisa seneng karena sudah dilandasi oleh para ulama. Akhirnya walaupun enggak ngerti datang aja dia alun-alun. Puter-puter sampai gendero slang yang naik, gendero Iwan Fales naik, berbalan naik, tangan ini. Nah inilah yang akhirnya menghasilkan fenomena solawat di Indo. Nih semua melandasi cinta, maka solawatannya aneh-aneh. Ya nana, ya nana, itu. Lah orang yang tidak ngerti karena gak ngerti kepangkatannya komplain, apa solawatan kok begitu hulu, berlebihan, musyrik. Sak muni-muni ini omanya orang ngerti karena dia tahu solawat tapi tidak mau solawat. Dan berarti ngerti solawat nih randuwe solawatan, akhirnya apa, tahu peraturannya tapi gak ngerti cara menjalankannya. Akhirnya ngerti solawat tapi gak punya cinta. Nek wis selawatan tukul seneng. Nah itulah namanya mahabbah. Uang sing mahabbah jenenge muhib. Wong-wong iki cinta makanya ya. Lah ono sing dulu apa? Cinta kok sholawatan kok begini-begini lah, dia gak ngerti cinta. Maka melihat bahasa cinta dari ilmu fakir cinta, enggak. Yang namanya cinta dari dulu itu ya gini-gini itu biasa. Lihat pacar dari jauh, yes, ini biasa. Cinta itu dari dulu memujimu, muji cinta kok. Tampak-tampak yang tidak bisa. Jadi wajahmu seperti purnama, biasa walaupun jerawat tok. Ya itu bahasa cinta itu anta syamsun anta betul. Musyrik itu apa? Loh, ya Rabbi bil Mustafa balik makosin tanah musyrik. Sampaikan hajat dulu. Dan kalau orang cinta biasa deh, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Dan itu kalau ilmu fikih ya musyrik, masa gak ketemu sehari mah mati. Yang bikin mati itu ya Allah. Allah ya gak ada habisnya bahasa cinta kok mau delok teko ilmu fikih. Generasinya Kiai Mahfud ini generasi 80-an. Punya lagu cinta yang aneh, gak bisa dibahas. Coba tanya beliau, pasti gak ngerti cara bahasnya. Karena ini dibahas ya ribut. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Iku sampean bahasnya tinju-tinjuan sampean. Endasmu sak ngono gedhe nek bali ke rahim ibu. Lah itu selawat itu bahasa mahabbah, bahasa cinta. Roma Irama itu ya, kehilangan kekasihnya mengungkapkan cinta kalau dilihat dari ilmu fikih musyrik. Ku tahu rumus dunia, emang gue ngerti rumus dunia kok Gusti Allah. Pacar hilang karena cinta, karena cinta ya berlebihan. Masuk pacar hilangnya tanya Allah. SMS aja kenapa sih pakai tanya Allah? Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Masuk pacar hilang kita kok Gusti Allah. Ini dari dulu cinta berlebihan. Ini kan gitu. Makanya kalau pakai ngukur bahasa dengan bahasa ilmu, cokok di biahuya kayak gitu. Quran dengan Quran masalah kalau tidak dipakai ilmu. Satu kalau aku sama Allah visi tadi ayamin, yang satu innallaha apa ida arad ta'ian ayakula lahu kun fayakun. Masa si tadi ayamin si cici kun fayakun yuk kun selek sisi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sisi innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya gato ya fikih karo Quran ora gato nek didelok. Apa contohnya misalnya? Coba saya main dulu latal bisul haqqabil batil. Lah kok ida fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil mazalih. Quran karo tasawuf ya ndak gaduh kalau dilihat secara zahir. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iki Quran. Lah kok tasawuf Ibnu Athaillah teng kitab Hikam bukaane apa? Min alamatil i'timadi 'alal 'amal lughdhabur raja'i 'inda wujudiz zalal. Ya raga dol. Makanya kalau ngukur bahasa cinta pakailah bahasa mahabbah. Rabi'ah al-Adawi ya jatuh cinta sama Allah, enggak main-main jatuh cintanya sama Allah. Ya Allah, kalau ada nikmat buatku di dunia aku enggak butuh. Serahkan sama musuh-musuhmu ya Allah. Kalau ada nikmat buatku di akhirat aku juga gak butuh, berikan sama kekasih-kekasihmu ya Allah. Kalau ibadahku karena takut neraka, bakar aku di dalamnya. Kalau ibadahku karena mengharap surga, tutup surga itu dariku. Tapi kalau ibadahku karena aku rindu padamu ya Allah, jangan kau palingkan wajahmu dariku. Berani sampean. Itu bahasa cinta. Makanya bahasa cinta dari dulu aneh digambarkan oleh apa Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Kisotul Ambiya. Ada burung pipit, tahu burung pipit? Burung emprit itu yang suka makan padi. Itu sedang jatuh cinta merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Dia lupa kalau Nabi Sulaiman ngerti bahasa burung. Akhirnya emprit mengatakan, "Dek emprit, apa Mas emprit? I love you, Dek emprit." Emprit betina jawabnya enak, pret. Lah karena dijawab pret empet, laki-laki ini marah dengan murka merayu kepada apa, bersumbar kepada emprit betinanya itu, seolah-olah dia ini bukan emprit. Emprit, jangan kau sepelekan cintaku padamu, jangan kau hinakan, kenapa kau sebut pret? Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan kerajaan ini, kan ku porak-porandakan kerajaan ini, ku hancur leburkan kerajaan ini demi cintaku padamu, kan ku rebut mahkotanya, ku persembahkan padamu sebagai hadiah cintaku padamu. Itu burung emprit segini itu mau menghancurkan kerajaan. Nabi Sulaiman cuma tersenyum, ala pret lambemu. Lah burung emprit langsung bilang, ya Sulaiman jangan begitulah, mengertilah aku memang kecil, gak mungkin menghancurkan kerajaanmu. Tapi kamu harus tahu, inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Tuh ini, kita ini masya Allah, indah muridnya ulama itu. Tiba-tiba belakangan hadir, ini haram, ini haram, ini haram. Untung ulama ini sadar dalam situasi itu. Begitu ada gerakan-gerakan itu langsung dibendung sama ulama, sama kiai, sama banser, akan ada yang aneh-aneh, tabrak tapuk lah bini gitu. Akhirnya apa, bangsa ini selamat. Tapi lihat Suriah, lihat Libya, lihat Afghanistan, begitu gak ada yang bendung, ulamanya gak ada yang berani bendung, kuculuk-kuculuk itu, Islamnya hancur, bangsanya hancur. Sampeyan mau milih yang seperti itu, mumpung durung nek ana sing aneh-aneh tapuken. Dong aneh-aneh tapu. Pat. Cangkem. Nggih ya Jumron. Nggih. Ora aneh-aneh, ora babahan. Wong kita ini diajarkan hidup bersama yang baik kok. Mungkin ini diajari wala yakhudu ala ta'amil, jangan ngadang-ngadangi panganannya orang miskin. Lah orang sini punya ilmu yang jitu, apa? Makan gak makan bu? Kumpul. Makanya setiap orang kumpul pasti makan. Ada tetangganya lahir, makan. Tetangganya kawin, makan. Tetangganya masuk rumah sakit, mulutnya mangap, gak bisa makan, kasih makan. Makanya kalau ada orang mati, kumpul tetangganya ya dikasih makan. Ada orang kumpul kok gak dikasih makan, kamu bukan hidup. Iya. Islam itu indah kayak gini. Kalau yang megang ulama dengan rumus innama yakshallaha min ibadihi ulama. Tuh. Ini lumur ngaji loh, ini saya mau kok dimah ini. Di masih sama batu saya belum nyenggol khol si Abdul Qadir sama sekali ini. Karena ini khol ini ya itu nilai-nilai di balik itu. Tapi kapan-kapan aja ya. Ngajinya gak apa-apa, karena ini yang darurat kelihatannya. Soalnya sampai bisa merespon dengan baku iki gitu. Sing kholnya saya setahun ngarep lah khol beneran ya. Bilang ngaji khol saya Qadir ya. Ya, kalau yang kemarin ngaji khol beneran ya di tempatnya Jamal yang ngaji khol. Nah saya ini pembukaan saya mau gimana? Ngaji ini bangsamu ulama itu nakiro bahaya, benar deh bahaya udah. Nah saya ini wakil wong nakiro tahu-tahu ustad, bakul softek ngerti-ngerti jadi Gus Nur, angel punya. Ceramah dalam kubur, tiba-tiba ceramah di atas bumi, ya kan selek. Nah, kenapa? Ini sudah mesti saya sampaikan. Saya punya bangsa diganggu, saya punya agama diganggu, saya punya NKRI diganggu. Ditenono, kok ganggu terus? Satu kamu dari Indonesia. Leh, apa ya kok diganggu? Enggak ini sembah, yang enak diganggu nggak kusikil begeke-begeke ini. Kenapa sih kok ganggu? Ngerti aku sembah yang rapati khusyuk kok ganggu Allah? enggak berdoa. Ini ganggu. Kita ini tahu santriku ini riwayat sholat zuhur 11:30 itu belum ada di masjid, maka tak tunggu sampai 13:30. Kenapa? Aku pengen sholat berjamaah karena ahli sunnah wal jamaah, maka tak tunggu adzan saya 13:30. Allah akbar. Belum datang, tak tunggu lagi. Robana, ya Robana, masih gak dateng. Tombo hati, wong capek nambah niatiku dewe ya. Masih gak dateng, tak marahi diurungi, anjang dateng ya. Ini kan caranya ulama. Kan gitu caranya ulama. Di sana pakai makan tiga jari bisa karena kurma sama roh. Roti lah di sini soto ya calo. Di sana kurbannya pakai unta. Sini adanya kerbau sapi, memaksakan diri pakai unta ditangkap polisi karena nyuri untanya kebun binatang. Sana pakai jubah bisa karena tanahnya bersih. Lah sini tak jubah, gak sito tandur, gak sito derep, gak jadi ke sawah. Apalagi pergi nguret, ya jadi. Ya lah. Indah kalau kita ini. Makanya Islam Indonesia itu riang gembira ya saja. Begitu datang yang anu serem-serem, adzan aja gak ada lagunya. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Aja salam Allah. Ono kayak gitu ada kan? Ada, itu orang bento yang ngono. Itu gayanya Sayyidina Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini Sayyidina Umar. Orang yang kerasnya luar biasa. Kalau khutbah pedangnya, itu salah. Menurut kabeh sak masjid. Tapi kan kita punya contoh yang lembut, Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Loh kenapa pakai Allah sampean? Tadi kok enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu mestinya. Oh berarti sampean enggak cocok dengan yang gitu. Cocoknya sama yang lembut. Langsung kelihatan bedanya tadi Bismillahirrahmanirrahim. Kaget, memang kita ini modelnya bukan model yang kuculuk-kuculuk begitu. Lah iyalah kalau Sayyidina Umar Bismillahirrahmanirrahim sambil nangis dan takut betul sama Allah. Sayyidina Umar takut sama Rasulullah, juga takut sama istrinya. Sayyidina Ali halus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bedanya makanya kita ini solawatan lembut. Waalaikumsalam. Shalallahu. Coba besok di masjid sini begitu. Boleh ngapain sih ngasih tangkapin suwe. Indah makanya ini loh. Makanya sampai jangan kumur, kenapa sih ulama-ulama ini begitu tenang, begitu teduh, enggak kurun kuting. Begitu di penjara sakit mah jelas wakil presiden banci akhir malah ngeplak isa cilin tetang lah. Iyalah kalau cuma anak segitu aja ya, siapa sih yang berani? Coba yang gede dikit gitu toyo genting. Untung sama yang kecil gitu lho, parodi itu kan biasa. Oh itu kan anak berusaha membuat parodi, ada orang hebat maka dibikin parodi. Dulu itu Hitler itu hebat, maka ada orang nyontoh gayanya Hitler, namanya Charlie Chaplin. Pak Harto hebat, ada orang mencontoh gayanya Pak Harto, namanya Butet Kertas Raja ada Gus Dur, orang hebat yang nyuntuh namanya Gus Pur. Jadi biasa. Orang pakai gaya saya juga banyak sekarang. Rambutnya panjang. Tapi yang enggak bisa ditiru itemnya. Lebih biasa kan. Orang nyuntuh gaya Roma Irama biasa namanya Sona Irama. Soneta, soneto. Roma Irama, Marakarma, kan gitu. Terus terlalu. Nah, orang yang paling banyak dicontoh orang itu siapa? Ya Rasulullah. Cara makannya dicontoh, Rasul malah enggak makan. Omongnya dicontoh, jenggotnya dicontoh. Lah ini dicontoh rambutnya merah aja udah marah-marah. Nah, dasar anak-anak. Begitu ditangkap polisi, minta penangguhan penahanan. Kenapa? Sakit perut. Yang satu begitu dimintai pertanggungjawaban, minggat. Yang bener aja dong. Nah. Saya inilah. Nah, ini kita ini hidup di zaman akhir, makanya ulama Indonesia ya begini biasa aja. Begitu mau dirapikan, dibersihkan, jebol Islamnya, bangsanya jebol. Nah, semoga dengan cara khol-khol seperti ini kita masih tahu kedudukan kita di hadapan Rasulullah. Memang pengikut Rasulullah, tapi pangkatnya muridnya ulama yang ada di Lampung. Sirotolnya sirotol. Alladzinanya al-ladzi zina alhamdulillah al-kam dun biasa aja ya. Mudah-mudahan semuanya barokah. Amin. Semuanya manfaat. Amin. Ikuti ulama yang ma'rifat. Amin. Al-Fatihah. Ya na'ud insan sa'adim sallallahu alaihi wa alaihi wa alaihi wa alaihi wa alaihi wa alaihi wa alaihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhal ladzina amanu shalli 'alaihi wa sallimu taslima. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Wa baligh 'anna sirrana wa rahmataka wa dhikrana wa nasina rabbil ikram. Dunuka ya Allah, minta kepada Rasulullah ya Allah. Injalallah dan dzurriyyatana dalam terang-terang khair. Al-ibadah wa sunnah qiyamah wa habaina ummatina min syekh wa syekhina. Jadi wajib dati nah Rasulullah Qadirul Jilani Raja Muslim Wafur Raja Muslim Ya Allah Ya Baina Allah Wafirullah Malhamu Ma'afir Wafan Allah Majlis Allah Wadah Raja Ya Allah Ya Allah Muhammad Rasulullah Ya Aqtad Ya Allah Ya Raja Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha sallallahu alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikianlah tadi inti ma'idatul hasanah sekaligus doa yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Muafiq dari Jogja. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi kita semua mendapat hikmah dan barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Kepada beliau Romo Kiai Haji Ahmad Muafiq kami haturkan terima kasih. Dari awal hingga akhir tentunya dari saya banyak sekali kesalahan dan kekhilafan. Kepada Allah saya mohon ampun, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kepada para hadirin hadirat saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal pada malam hari ini, pembacaan salawat yang pertama mendapatkan 10.760.000 rupiah. 10.760.000 rupiah. Dan salawat yang kedua mendapatkan 5.400.000 rupiah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.